بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيسي يانك سبولو إن شاء الله تعالى سيسي يانك ترخير dari kajian kita membahas akidah ahli sunnah dari uraian Imam Abu Hatim dan Abu Zura'a Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Baik, pembahasan berikutnya di halaman 72, kewajiban taat kepada pemerintah. Kata beliau, wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu azza wa jalla amrana wa la nanza'u yadan min ta'ah. Kami mendengar dan taat kepada pemimpin Ya Allah Azza wa Jalla limpahkan perkara kami kepada pemimpin tersebut. Juga kami tidak akan mencabut tangan ketaatan dari pemimpin itu. Iya. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Ini adalah dasar pokok di dalam prinsip ahli sunnah, karena dimaklumi bahwa tidak ada agama kecuali dengan jamaah dan tidak ada jamaah kecuali dengan amir dan tidak ada amir kecuali dengan mendengar dan taat. Iya. Dan ini kalimat berjalan di sebagian as-salaf dan maknanya adalah makna yang benar. Hanya saja banyak orang yang keliru di dalam memahaminya. InsyaAllah ta'ala akan datang nanti pembahasan tentang makna jamaah. Di sini ketaatan kepada ulatul amr, kepada al-amir, kepada pemimpin. Ada kewajiban mendengar dan taat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, juga kepada ulil amr antara kalian. Iya. Ketaatan kepada Allah ditegaskan ati'u, taatlah. Demikian pula ketaatan kepada Rasulullah, ati'u, taatlah. Adapun kepada ulil amr diikutkan. Karena ketaatan kepada ulil amr itu hanya di dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang baik saja. Sepanjang itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dalam maksiat, tidak boleh taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah. Rasulullah bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. Dan dari dalil yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, adalah sabda Nabi SAW, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada amir, dia telah menaatiku. Dan siapa yang bermaksiat kepada amir, dia telah bermaksiat kepadaku. Juga dalam hadits lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, alal muslim, alal mar'il muslim, as-sam'u wa ta'ah, fima ahabba wa karih, illa yu'mara bima'asiyah, fa'in umira bima'asiyah, fala sam'a wa la ta'ah. Terhadap seorang muslim, kewajiban mendengar dan taat, pada apa yang dia sukai dan apa yang dia benci, dia dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dia suka, dalam keadaan dia benci, suatu itu, tapi karena tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, dia wajib taat kepada amir. Illa yu'maru bi ma'siyah, kecuali kalau dia diperintah melakukan maksiat. Kalau diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Dan banyak lagi ya hadith-hadith dalam hal ini. Dan ini hadith mutawatir. Iya, hadith mutawatir. Hanya saja yang menjadi permasalahan, banyak disalahpahami tentang siapa itu amir, siapa yang menjadi pemimpin itu. Iya, sebab kata pemimpin, amir, sultan, iya, kemudian khalifah, itu istilah-istilah syar'i. Istilah syar'i. Dan yang dimaksud dengannya adalah pemimpin yang disepakati oleh seluruh manusia. Ukuran pemimpin itu, kata Imam Ahmad, kalau seorang masuk di sebuah negeri, dia tanya siapa pemimpinmu, semuanya menunjuk ke sana, itulah amir yang dimaksud. Itulah pimpinan. Jelas ya? Itulah yang dimaksud dengan pimpinan. Adapun kalau sebuah kelompok diangkat pimpinan sendiri, terus dia katakan ini amir kami, ya, maka ini bukan amir yang dimaksud di dalam hadith-hadith. Itu pemimpin, mungkin dinamakan pemimpin dari sisi bahasa saja. Adapun dalam istilah hadith-hadith ini, bukan itu yang dimaksud dengan pemimpin. Jelas ya? Karena itu imarah, kepemimpinan dua macam. Ada kepemimpinan umum, itu pimpinan negara, dan ada kepemimpinan yang diangkat oleh pimpinan negara. Seperti dia dijadikan sebagai gubernur di sebuah tempat oleh pimpinan negara, maka itu wajib didengar dan ditaati, sebab dia dari pimpinan negara. Atau Rasulullah ketika beliau mengangkat pimpinan perang, maka pimpinan perang ini menjadi amir, wajib didengar dan ditaati. Karena itu Nabi bersabda, siapa yang taat kepada amir, dia telah taat kepadaku. Siapa yang bermaksiat kepada amir, dia bermaksiat kepadaku. Iya. Baik. Jadi, terdapat kewajiban mendengar dan taat. Iya. Dan mendengar dan taat ini pada segala keadaan. Fil usri wal yusur. Dalam keadaan susah maupun lapang. Fil mansyati wal makrah. Dalam keadaan bersemangat maupun dipaksa. Wa ala asaratin alaina. Walaupun pemerintah berbuat zalim, mementingkan dirinya. Dan di dalam Sahih Muslim, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Isma wa ati', dengar dan taat. Iya. Maka adanya kezaliman pada penguasa itu tidak membolehkan mencabut tangan ketaatan. Jelas ya? Jadi perintah agung di dalam syariat. Iya. Yang menunjukkan bahwa seorang muslim dan muslimah itulah orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Kalau dia punya akidah yang lurus, i'tiqad yang benar, dia akan lebih cenderung memikirkan kepentingan banyak orang daripada kepentingan dirinya sendiri. Iya. Sebab ini kalau dia kudeta terhadap pemerintah karena haknya dilanggar, diambil haknya, tapi dia akan korbankan banyak orang dengan terjadinya pertumpahan darah, terjadinya perpecahan. Iya. Itulah yang terjadi. Sekarang orang-orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, apa yang mereka inginkan? Ujung-ujungnya semua dunia. Ingin kekuasaan. Iya. Ingin apa namanya? Proyek-proyek. Iya. Kalaupun ada dari kepentingan ingin membangun negeri, itu nanti di nomor sekian. Nah, karena itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah kemudian kembali dengan membawa kebaikan. Belum pernah ada itu di dalam sejarah umat Islam. Telah terjadi belasan kejadian orang-orang yang kudeta terhadap pemerintah dalam sejarah yang telah lalu. Dan tidak ada sama sekali yang membawa kebaikan. Semuanya berakhir dengan kejelekan, berakhir dengan pertumpahan darah, berakhir dengan melayangnya nyawa, jiwa, kehormatan. Iya. Dan ini bagi orang yang benar akidahnya, akibat yang seperti ini dia akan hindari. Dia akan hindari. Iya. Karena itulah selalu mengulangi materi akidah itu banyak maknanya ya. Ya, apalagi di masa fitnah. Sebab kondisi ketika pemerintah melakukan kezaliman itu berat terhadap jiwa. Seorang misalnya dizalimi oleh orang lain. Orang berbuat kedustaan terhadapnya. Iya. Berucap terhadapnya ucapan yang palsu. Itu berat terhadap jiwa. Tapi kalau dia memiliki dasar akidah yang benar, dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dia akan pikirkan orang lain. Dia pikirkan kemaslahatan agama. Nah, itulah pengaruh-pengaruh seorang mempelajari akidah yang benar, terdidik memang. Iya. Di dalam banyak poin pembahasan, termasuk di dalam pembahasan ini. Karena itu kata para ulama, satu hari 60 tahun dengan penguasa zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Iya. 60 tahun dengan penguasa zalim lebih baik daripada apa? Satu hari tanpa penguasa. Ya, dan ini hal yang benar. Penguasanya walaupun zalim, paling tidak negara masih tenang, ada pemimpinnya. Ada yang dipandang. Iya. Ada pokok-pokok masalah bisa bersatu di situ. Walaupun pemimpinnya dianggap pemimpin apa? Zalim. Tapi kalau tanpa pemimpin, nah ini kehancuran. Tidak ada lagi aturan. Yang kuat memansah yang lemah. Hukum rimba yang terjadi. Iya. Kita sudah punya pengalaman di Indonesia ini. Nah. Iya. Masih banyak orang yang ribut-ribut katanya Soeharto itu korupsi apa segala macam. Ya. Tapi lihat dari berapa puluh tahun memerintah, keamanan, ya, kemakmuran, hal yang stabil. Dan lihat setelah reformasi, setelah orang-orang Khawarij ini melakukan kudeta. Apa yang terjadi? Ya, sampai hari ini kita masih merasakan pahitnya. Jelas ya? Dulu pemerintah masih ada. Cuma sedang digoyang. Kurang berfungsi. Ya, perhatikan berbagai akibat yang terjadi di peristiwa Krismon itu. Ya, di Makassar sendiri, tahu sendiri. Peristiwa penggajangan. Di mana-mana perampokan. Hah? Ini akibat pemerintah tidak apa? Berfungsi. Karena itu harus ditahu bahwa syariat ini syariat yang memikirkan kemaslahatan manusia. Ketika diperintah mendengar dan taat kepada pemerintah yang zalim sekalipun, itu kebaikan untuk manusia. So, kalau diajak untuk berbuat kudeta, hasilnya pasti akan lebih membinasakan mereka. Iya. Ini kita melihat kejadian-kejadian di Teluk Sana. Di Mesir, di Tunisia, di Yaman. Hingga hari ini tidak ada kebaikan di belakangnya. Iya. Paling dekatnya Mesir sana lihat. Banyak orang-orang belajar agama di sana. Lihat apa yang terjadi. Iya. Hal yang menyedihkan hati. Dari keadaan kaum muslimin, penderitaan. Nyawa yang melayang dengan mudahnya. Kehormatan yang dilanggar. Harta yang habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu harus seorang berpikir bijaksana. Iya. Dan itulah orang yang memiliki akidah yang benar. Ya, sebab seorang, ya, kalau haknya yang dilanggar, diambil, biarkan saja. Tidak perlu dia takut. Hak dia tidak akan hilang. Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Dan ini pokok yang harus dijaga. Pokok yang harus dijaga. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iya'lamillahu fi kulubikum khairan, yu'tikum khairan mimma uhida minkum, wa yaghfir lakum. Kalau Allah tahu pada hati kalian ada kebaikan, Allah akan ganti kalian kebaikan lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Kalian dizalimi, diperbuat begini dan begitu, sabar saja. Allah akan ganti yang lebih baik. Ditambah lagi, dan Allah ampuni kalian. Masya Allah. Dari sebab apa? Pengampunan dosa. Iya. Karena itu, sekali lagi saya selalu menekankan, bahwa dari kebahagiaan bagi seorang hamba, dia banyak belajar buku-buku akidah. Itu memberikan ketenangan untuknya menghadapi masalah, ketenangan untuknya menghadapi fitnah-fitnah. Iya. Karena itulah, di masa fitnah, memang yang tampak, yang rasif adalah orang yang berilmu. Orang yang kuat di atas akidah. Dan itu di setiap masa. Imam Ahmad, di masanya, Ibrahim An-Nakhai sebelumnya, Ibnu Mas'ud, ya, para sahabat, kuat sekali mereka. Ya, sebab memang ketegaran di atas akidah yang benar, itu memberi pengaruh yang baik. Baik. Nah, ini subhanallah fitnah-fitnah, ya, di dalam kehidupan beragama, adalah ujian di dalam kehidupan. Iya. Dan tidak datang sebuah masa, kecuali masa setelahnya, lebih banyak lagi fitnahnya, lebih jelek dari masa sebelumnya. Karena itu harus ada kesabaran. Seorang mengenal dari pokok-pokok akidah, pijakan-pijakan dasar, supaya kalau dia hadapi masalah, dia jadikan masalah itu sebagai lahan untuk memperoleh kebaikan. Lahan beramal salih. Iya. Jangan sudah dapat masalah, semakin berbuat salah. Ya. Kalau dia berbuat salah, jatuh lagi dalam dosa yang lain. Dalam hal yang bisa membahayakannya. Baik. Kemudian di sini, pembahasan yang kedua, mengenal kedudukan pemimpin. Seorang pemimpin memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azzama sultanallahi fil ard, man akrama sultanallahi fil ard akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Iya. Maka ini pemerintah, kewajiban kita adalah mengagungkannya. Iya. Karena itu dari keberkahan bersama orang yang besar, dan termasuk mereka adalah para pemerintah. Dan dari prinsip ahli sunnah memuliakan mereka. Mendoakan kebaikan untuknya. Ya, karena itu suatu hari Imam Ibnu Aqil Al-Hambali dicela oleh sebagian orang. Karena Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau ketika bersalaman dengan pemerintah, dia cium tangannya. Ya. Dia tanya, kenapa kamu cium tangan pemerintah? Ya, kalau bahasa orang yang tidak senang, ini penjilat. Hah? Orang yang apa? Lembek. Ya, kata Ibnu Aqil, sekarang saya mau tanya kepada kamu. Kalau orang tuamu gimana? Kamu cium tangannya atau tidak? Katanya iya, saya cium tangan orang tua saya. Orang tua kamu ini mendidik kamu sendiri saja. Sedangkan pemerintah ini mengurusi kamu dan mengurusi semua manusia. Yang mana yang lebih layak saya cium tangannya? Ya, ini pikiran seorang yang apa? Seorang yang bijaksana, adil dalam bersikap. Iya. Karena itu mengagungkan pemerintah yang membuat kedudukannya agung di tengah manusia, itu membawa banyak kebaikan. Membawa banyak kebaikan. Sebab kalau rakyat hatinya benci kepada pemerintah, Allah akan balas seperti itu. pemerintahnya akan dibuat benci ke rakyatnya. Iya. Akan terjadi seperti itu. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khairu a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaikum wa yusalluna 'alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai mereka, mereka juga cinta kepada kalian. Kalian doakan untuk mereka, mereka juga doakan untuk kalian. Itu sebaik-baik pemimpin. Tapi sejelek-jelek pemimpin adalah man tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Wa tubghidunahum wa yubghidunakum. Ya. Apa wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum. Kalian doakan kejelekan untuknya, dia juga doakan kejelekan untuk kalian. Jelas ya? Karena tidak ada pengagungan terhadap pemimpin. Iya. Dan dari pengagungan terhadap mereka dan hak pemimpin adalah didoakan kebaikan. Didoakan semoga dia mendapat hidayah. Didoakan semoga diberi istiqamah. Didoakan semoga diberi pendamping-pendamping, pembisik-pembisik yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Ya, sebab kadang pemimpin baik, tapi pembisik-pembisiknya ini yang kadang ada masalah. Jelas ya? Dan ini dimaklumi di dalam sejarah pemerintahan. Ya, karena itu didoakan kebaikan untuk pemerintah. Imam Ahmad, beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Ya, bersamaan dengan itu tidak pernah beliau menyuruh kudeta terhadap pemerintah. Dan bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata, andai kata saya memiliki doa mustajabah pasti dikabulkan, saya akan peruntukkan doa itu untuk pemerintah. Nah, ini pikiran orang yang bijaksana. Andai kata misalnya saya punya doa, kalau saya mohon kepada Allah dikabulkan doa saya itu untuk saya, iya. Maka kalau saya minta untuk saya sendiri, itu kebaikan untuk diri saya saja. Tapi kalau saya minta itu kebaikan untuk pemerintah, maka ini kan baik untuk seluruh manusia yang dipimpinnya. Jelas ya? Nah, itulah para ulama kita. Mereka ada kebijaksanaan. Iya. Dan ini pembahasan tentang ketaatan kepada pemerintah ada di dalam buku-buku akidah. Disepakati oleh para ulama. Dan mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang tidak kenal dunia. Banyak di antara mereka yang tidak mau datang ke pintu penguasa. Iya. Banyak di antara mereka yang tidak mengambil suatu apapun dari penguasa. Tapi ini adalah agama dan keyakinan yang mereka paparkan di dalam buku-buku akidah. Sebab itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, kesepakatan ulama. Dan itulah sumber kebaikan di tengah manusia. Jadi ini komponen menaati pemimpin sangat penting sekali kedudukannya. Sebagaimana taat kepada ulama, menghormati ulama juga adalah suatu hal yang merupakan pokok tegaknya agama. Karena itu kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, iya. Kata beliau, la yazalu an-nasu bi khair ma afdamu as-sultana wal ulama. Manusia akan terus berada di atas kebaikan sepanjang mereka mengagungkan pemerintah dan ulama. Fa innahum afdamu hadaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mengagungkan dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka merusak atau merendahkan dua golongan ini, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Iya. Baik. Jadi ini kedudukan pemerintah. Sebenarnya banyak pembahasannya di masalah ini, tapi insyaallah taala cukup untuk masalah kedudukan pemimpin. Kemudian yang ketiga, ketidakbolehan mencabut tangan ketaatan dari pemimpin muslim. Dan ini berdasarkan banyak hadis tentang haramnya kudeta dan sebagiannya telah kita baca. Dan ini dari usul ahli sunnah yang dimaklumi. Ya wallahu taala alam. Adan dulu. Baik, kemudian pembahasan berikutnya di halaman 73. Kata penulis rahimahullah, wa nattabi'us sunnata wal jama'ah wa najtanibus syududa wal khilaf wal furqah. Kata beliau, kami mengikuti sunnah dan jama'ah serta kami menghindar menghindari untuk bersendiri dengan pendapat, perselisihan dan perpecahan. Iya. Saya poinkan di sini tiga pembahasan. Yang pertama, kewajiban berpegang kepada sunnah. Definisi sunnah telah berlalu bersama kita di awal pembahasan. Dan itulah yang wajib dipegang. Seorang selalu berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga dan dia pelihara dirinya di atas sunnah. Dan kesempurnaan menjaga diri di atas sunnah itu caranya dengan mempelajari buku-buku akidah. Sebab yang dibahas semuanya adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Iya. Baik. Karena itu tidak cocok pengakuan mengikuti sunnah, ahli sunnah, tapi tidak punya perhatian terhadap buku-buku akidah as-salaf. Namun kalau ada perhatian, perhatian di lisan saja, di ucapan saja. Iya. Baik, jadi sunnah seluruhnya diperhatikan. Dari pokok-pokok sunnah yang diajarkan oleh para a'immah. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban komitmen kepada jemaah. Iya. Di sini bahasa penulis, wa nattabi'u sunnah wal jamaah. Nattabi', ittiba'. Ittiba' itu mengambil ilmu dengan dalil. Mengambil ilmu, mencontoh dengan dalil. Itu ittiba' namanya. Ya, dia mencontoh dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, baru dikatakan ittiba. Ya, karena memang kita diperintah untuk itu. Wati'ullahu wati'ur rasul. Wati'ullahu wa rasulahu la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian ingin dirahmati, supaya kalian dirahmati. Iya. Dan perintah untuk taat pada Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran lebih dari 30 tempat. Dan kita diperintah untuk berpegang dengan sunnahnya, mengikutinya. Iya. Itu Rasulullah bersabda, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Iya. Dan para sahabat berkata, "Inna naqtadi wa la nabtadi." Sungguhnya kami ini mengikuti, bukan membuat perkara baru. "Wa nattabi wa la nabtadi." Kami mencontoh, tidak berbuat bidah. "Wa lan nudilla ma tamassakta bil athar." Dan kami tidak akan tersesat sepanjang kami berpegang dengan athar. Dan juga mereka berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ittiba'lah kalian. Jangan kalian berbuat bid'ah. Dan itu telah cukup bagi kalian. Dan dari ucapan as-salaf, al-iktisab fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Iya. Jadi itulah mengikuti sunnah ittiba'. Demikian pula ittiba' terhadap jamaah. Ya, jemaah ini secara bahasa adalah dari kata al-jama', mengumpulkan suatu yang terpisah-pisah. Nah, secara istilah, jemaah digunakan untuk dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Penggunaan khusus, ya, banyak penggunaannya ya, seperti sholat berjamaah. Ya, sekelompok manusia misalnya berjalan bersama itu disebut jamaah dari sisi penggunaan-penggunaan khusus dan penggunaan bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah penggunaan umum. Jamaah yang ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Dari penafsiran-penafsiran itu disimpulkan bahwa jamaah dengan makna umum itu mencakup dua hal. Ada jama'atul abdan dan ada jama'atul haq. Pertama, jama'ah kebenaran. Jadi mengikuti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf, mengikuti jalan Ahlul Hadith, mengikuti jalan para sahabat, maka itu disebut mengikuti jamaah. Sebab itulah kebenaran. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itulah disebut jamaah. Iya. Dan disini ada ucapan yang bagus dari sebagian ulama. Dia katakan, dan ketika datang perintah untuk komitmen terhadap jamaah, maka yang dimaksud adalah luzumul haq wattiba'uhu. Mengikuti kebenaran dan apa berkomitmen dengan kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al-mustamsiku bihi qalilan wal mukhalifu katsiran. Walaupun yang berpegang itu sedikit, sedangkan yang menyelisihi banyak. Karena kebenaran itu adalah apa yang jemaah pertama Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Karena itu jangan kamu melihat kepada banyaknya ahlul bid'ah. Jangan lihat kepada banyaknya ahlul bid'ah. Ya, lihat kepada jemaatul haq, kebenaran. Iya. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyimpang. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyimpang. Baik, maka ini makna jemaah yang pertama. Jemaah apa? Kebenaran. Iya. Jemaah yang kedua maknanya adalah kaum muslimin di bawah pimpinan kepala negara. Itu jemaah yang kedua. Iya. Dan inilah yang disebut di dalam banyak hadis tentang kewajiban berjamaah. Iya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraqa al-jama'ata shibran faqad khala'a ribaqata al-islam min unuqih." Siapa yang berpisah dari jemaah walaupun sejengkal, dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran fayamut illa mata mitatan jahiliyah." Tidak ada seorang pun yang berpisah dari jemaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati apa? Mati jahiliyah. Iya. Maka ini makna jamaah. Dan jamaah yang kedua ini disebut jamaatul abdan. Sebab kaum muslimin badan-badannya dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi ini dua makna jamaah. Karena itu keliru kalau ada. Ya, di masa ini terlalu banyak orang yang menggunakan kalimat jamaah. Ya, jamaatul tabligh, jamaah ikhwanul muslimin, jamaah hizbut tahrir. Ya. Islam jamaah. Ya. Sebut saya, banyak sekali jamaah. Nah, ini sebenarnya bukan jamaah namanya. Itu namanya furqah, firaq. Ya, pecahan-pecahan. Ya, berpecah dari jemaah kaum muslimin. Ya, sebab kalau yang dia inginkan adalah jemaah kebenaran, jemaah kebenaran pimpinannya cuma satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ikatannya Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan jalan As-Salaf. Itu jemaah kebenaran. Dan kalau yang diinginkan adalah jemaah mana yang kedua, pimpinannya adalah pimpinan negara. Iya. Pimpinan negara. Karena itu dari kekeliruan orang-orang yang berada di jemaah-jemaah itu tadi, jemaah-jemaah yang keliru ini ya, jemaah-jemaah tanda petik itu tadi. Ya, kekeliruan mereka, mereka menganggap kelompoknya itu jamaah. Di luarnya, mereka dianggap apa? Keluar dari jamaah. Kalau mati, mati apa? Mati jahiliyah. Ya, apa bedanya jemaah tabligh dengan ikhwanul muslimin? Saling mengklaim. Ya kan? Saya juga, boleh juga saya kumpul. Ayo kita bikin jemaah sendiri, saya pimpinan. Ya. Apa bedanya saya katakan siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia mati jahiliyah. Semua orang akan mampu berkata seperti itu. Ya, dan ini bukan maksud pensyariatan. Tidak ada syariat seperti itu. Syariat kita itu jelas. Ya. Karena itu jemaah yang dimaksud, kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Kalau ingin hakikatnya, hakikatnya jemaah-jemaah itulah sebenarnya yang mereka ini berpecah belah. Keluar dari jemaah kaum muslimin. Jadi kalau dia pakai hadis, siapa yang mati keluar dari jemaah, kemudian dia mati, matinya mati jahiliyah, dia pakai untuk dirinya, maka hakikatnya itu hadis adalah hadis bantahan untuknya. Dia harusnya yang kalau mati-mati jahiliyah. Iya. Kenapa? Sebab dia keluar dari apa? Jemaah kaum muslimin, keluar dari pemerintah yang syah. Keluar dari pemerintah yang syah. Itu hakikatnya. Karena itu meluruskan pemahaman tentang jemaah. Ini penting ya. Istilah-istilah dipakai. Iya. Istilah dipakai tapi tidak mengerti apa hakikatnya. Karena itu tidak ada dari kalangan ulama Islam yang mengartikan makna jamaah selain daripada apa yang kita sebutkan tadi. Iya. Kalau mereka ada pendahulu, benar pendapatnya, akan ada yang mendahulunya dari para ulama Islam. Tapi ternyata para ulama di dalam mendefinisikan al-jamaah, mereka ada 6 definisi. Dari 6 definisi itu kesimpulannya tadi, saya simpulkan 2. Iya. Saya simpulkan 2. Apakah dia jemaah kebenaran? Di jemaah kebenaran ini ada yang mendefinisikan mereka adalah nabi dan para sahabat, ada yang mendefinisikan para sahabat, ada yang mendefinisikan ahli hadis, ada yang mendefinisikan mengikuti kebenaran. Itu definisi-definisi bermuara kepada satu makna. Ya. Dan definisi yang keenam, kaum muslimin di bawah pimpinan kepala negara. Itu definisi At-Tabarani dan selainnya. Definisi At-Tabari dan selainnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan al-jamaah. Iya. Kita mengikuti al-jamaah. Iya. Jadi ucapan yang saya sebut tadi, tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Karena memang Islam memerintah untuk jamaah. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan amir. Amir yang dimaksud, kita sudah terangkan. Bukan amir sembarangan. Ya, pimpinan negara. Tapi sembunyi-sembunyi. Iya. Pimpinan negara, tapi yang dia pimpin, kelompoknya sendiri. Ya, begitu dicari, dipermasalahkan, ya tidak bisa dia apa? Membela dirinya. Ya, ini bukan pemimpin namanya. Tidak ada sifat kepemimpinan. Ya, pemimpin itu, dia menentukan. Ada sifat-sifat pemimpin dalam syariat. Iya. Dia menentukan, apa namanya, dia ambil sedekah, dipungut zakat, dia menentukan jihad, berdiri atau tidak. Ditegakkan atau tidak, pemimpin yang menentukan ini sudah hari id atau belum, ini sudah hari puasa atau belum, iya, pemimpin yang menentukan apa namanya haji, itu tugas-tugas pemimpin jelas, iya. Jadi kalau dia menganggap dirinya amir, harus dia miliki hak-hak itu, tugas-tugas itu dia miliki. Kalau dia tidak terpenuhi padanya, berarti dia bukan pemimpin, jelas ya. Nah ini tampak sekali, orang yang baca di dalam fikih agama semuanya akan paham itu. Akan melihatnya dengan sangat jelas sekali. Kemudian kata beliau, wanaji tabibu asyudud wal khilaf wal furqa. Dan kami tinggalkan syudud. Syudud itu bersendiri dari jamaah. Bersendirian. Iya. Kalau dia bersendirian, menyelisih kebenaran, itu dia disebut syudud namanya. Baik. Wal khilaf. Dan meninggalkan khilaf, perselisihan. Wal furqah, dan meninggalkan perpecahan. Ini dari usul ahli sunnah. Ikut sunnah, tidak boleh syudud. Ya. Keluar dari kebenaran. Melainkan dari kebenaran. Dan tidak boleh menyelisih al-haq. Berpecah keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya. Ini semuanya telah datang nas-nas. Menjelaskan tentang bahaya perpecahan, bahaya silam pendapat. Juga bahaya bersendirian. Syudud. Iya. Baik. Nah, ini sebenarnya kalimat perlu diuraikan lebih banyak ya. Tapi waktu membatasi kita. Iya. Dan dalil-dalil tentang hal ini. InsyaAllah ta'ala jelas. Hanya saja saya ingatkan. Bahwa keluar. Dari jalan yang lurus. Iya. Itu 2 macam. Yang pertama ada keluar ya. Terkait dengan pokok. Usul. Ahli sunnah. Kalau dia kaitannya dengan usul dasar prinsip ahli sunnah, kapan dia keluar darinya, maka ini dianggap ahlul bidah. Ya, orang yang dianggap sebagai ahlul bidah. Yang kedua, kalau dia keluar dari ahli sunnah tapi di dalam masalah cabang, maka ini tidak dikatakan ahlul bidah, dikatakan orang yang keliru. Kecuali kalau dia terlalu banyak keliru di masalah cabang. Atau kecuali kalau masalah cabang itu, dia bangun loyalitas di atas pendapatnya. Siapa yang setuju dengannya, ya didekatkan. Siapa yang tidak setuju, maka dia apa? Ditahdir. Atau dijauhi. Nah, itu membangun loyalitas namanya di atas masalah cabang. Dan mungkin seorang dibid'ahkan karena hal itu. Jelas ya? Baik, ini ada ukuran-ukuran, ketentuan-ketentuan, dan ada penerapan-penerapan para as-salaf rahimahumullah di dalamnya. Baik. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan beberapa hak pemerintah muslim. Kata beliau, "Wa anna al-jihad ma'adin mundu ba'athallahu azza wa jalla nabiyahu alaihi salatu wassalam ila qiyam as-sa'a ma'uli al-amri min a'immatil muslimin la yubtiluhu shay'un والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. Sungguhnya jihad tetap berlaku bersama pihak berwenang dari para pemimpin kaum muslimin semenjak Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya alaihi salatu wassalam hingga hari kiamat. Tidak ada suatu apapun yang membatalkan ketentuan tersebut. Haji demikian pula. Juga menyerahkan zakat-zakat hewan ternak kepada pihak yang berwenang dari para pemimpin kaum muslimin. Baik, saya poinkan 4 pembahasan. Yang pertama, syariat jihad adalah hingga hari kiamat. Nah, ini sudah berlalu ya, pembahasan tentang jihad dan syariatnya hingga hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan jihad ya, dan di dalam Al-Qur'an terdapat perintah jihad mutlak, tidak ada batasannya. Ya, memang ada hadis di atas makna ini. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad berjalan hingga hari kiamat, ada hadis dengan lafaz itu. Tapi ada kelemahan ya. Tapi makna hadis adalah makna yang benar. Makna yang benar. Dan ini sudah berlalu penjelasan. Kemudian yang kedua, kewajiban jihad di bawah pemimpin muslim. Iya. Ini juga sudah kita terangkan dari syarat-syarat jihad. Sudah berlalu. Salah satu syarat jihad menyerang, iya, harus dipimpin oleh seorang pemimpin muslim berdasarkan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ya innamal imamu junna yuqatalu mi waraihi. Sungguhnya imam itu adalah tameng, perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Iya. Kemudian yang ketiga, haji bersama pemimpin. Ini juga sudah kita bahas ya. Haji bersama pemimpin. Dan yang terakhir, yang keempat, penyerahan zakat kepada pemerintah. Kata beliau, wadaf'us sadaqat minas sawaimi ila ulil amri min aimmatil muslimin. Menyerahkan zakat-zakat hewan ternak kepada pihak berwenang dari para pemimpin kaum muslimin. Sadaqat banyak ya, zakat itu banyak. Tapi di sini dikhususkan sawaim, disebut sawaim. Iya. Dan sawaim itu terkait dengan hewan ternak. Nah, terkait dengan hewan ternak itu umumnya penggunaannya. Dan juga kadang digunakan untuk laba ya, terkait dengan perniagaan. Ya, tapi zakat itu ada pada hewan ternak, ada pada hasil bumi, ada pada emas dan perak, dan ada pada perniagaan. Itu kewajiban zakat. Maka zakat diserahkan kepada pemimpin. Ya, asalnya dia yang berwenang. Sebab ini pengaturan kaum muslimin secara umum membagi zakat kepada 8 asnaf. Itu perlu pengaturan. Ya. Dan untuk power pengaturan seperti itu, memang itu tugas pemerintah. Untuk mempersatukan. Jelas ya? Jadi kalau pemerintah mewajibkan mengeluarkan zakat, memberikan zakatnya, menyerahkan zakat itu kepada mereka, maka kita wajib menyerahkannya ke pemerintah. Iya. Tapi yang menjadi masalah di sini, di kita, pemerintahan kita tidak mengharuskan hal ini. Iya. Bahkan tidak dikelola dengan bagus. Dikata ini dikelola dengan baik, ini akan menjadi sumber penghasilan yang terbaik untuk manusia. Hal yang membangun negeri. Dan saya pikir kalau zakat ini dikelola dengan bagus, tidak perlu ada pajak lagi. Iya. Dan tidak perlu ada biaya cukai dan sebagainya. Ya, cukup dari zakat itu akan tercipta kebaikan. Nah, Baik. Tapi ini ya hanya masalah perlu dipahamkan bagaimana hukum-hukum syariat. Ya. Agar supaya apa? Tercipta kebaikan di tengah manusia. Baik, selesai pembahasan ini, kita berpindah ke pembahasan berikutnya seputar hakikat keimanan pada orang yang beriman. Kata beliau, "Wan nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim la nadri ma hum indallah. Faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi'. Wa man qala huwa mu'minun indallah fa huwa minal kadhibin. Wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fa huwa musib." Iya. Kata beliau rahimahullah, kata beliau, dan manusia atau umat Islam adalah mukminun, orang-orang yang beriman dalam hukum-hukum dan pewarisan-pewarisan mereka. Iya. Tidak diketahui bagaimana mereka di sisi Allah. Siapa saja yang berkata bahwa seorang adalah mukmin yang hakiki, maka dia adalah mubtadi'. Kalau dia katakan mukmin haqqan hakiki, maka dia ahlul bidah. Siapa yang berkata bahwa dia adalah mukmin di sisi Allah, dia tergolong ke dalam para pendusta. Dan siapa yang berkata saya adalah mukmin beriman kepada Allah, dialah yang mencocoki kebenaran. Iya. Di sini kalimat haqqan di akhir itu di apa namanya dihapus ya. Itu ada tambahan kayaknya masuk dari mana? Wa huwa mu'minun billahi haqqan, itu kalimat haqqannya dihapus. Yang benarnya dia berkata wa huwa mu'minun billah. Dia beriman kepada Allah. Begitu saja. Kata beliau rahimahullah. Ya, saya poinkan di sini dua pembahasannya. Pertama hukum zahir terhadap siapa saja yang beriman. Ya, manusia kalau dia sudah beriman, hukum zahir berlaku pada yang mukmin. Ya, mukmin itu bagaimana? Seorang mukmin haram darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Seorang mukmin kalau dia meninggal disolati, diantar jenazahnya. Jelas ya? Ya, demikian pula dalam warisan. Kalau dia meninggal, ada hukum warisan. Hukum warisan berjalan. Ya. Maka diambil pada hukum zahirnya. Hukum zahirnya. Oh, jangan diperiksa lagi ini benar Islamnya atau tidak. Bagaimana? Ya, itu perkara tidak dampak. Jadi yang diambil hukum zahir. Iya. Dalam segala ahkam. Nah, apakah itu dalam kisos, dalam hudud, dalam penegakan hukum had, dan sebagainya. Itu ada pengaruhnya keimanan. Sebab di dalam banyak masail dibedakan antara kafir dan mukmin. Iya. Maka kalau dia mukmin, hukum berjalan padanya. Demikian pula pada warisan. Jelasnya. Kemudian yang kedua penjelasan hakikat orang yang beriman. Kata beliau, "Wala nadri ma hum indallah azza wa jalla." Kami tidak tahu bagaimana dia di sisi Allah azza wa jalla. Iya. Jadi tidak boleh dipastikan bagaimana dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Seorang kalau beriman, itu dia tidak puji dirinya. Dan inilah sebabnya kenapa sebagian ulama atau kenapa ahli sunnah membolehkan berkata ana mu'min insyaallah. Saya adalah mu'min insyaallah. Iya. Kenapa mereka bolehkan? Ya. Dari banyak sisi. Pertama, ya, dia tidak mampu menjamin dirinya imannya sempurna. Siapa yang bisa menjamin bahwa imannya sempurna? Hah? Tidak ada yang menjamin kan? Ya, amalan keimanan banyak, cabang-cabang iman banyak. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya sudah melakukan seluruh cabang keimanan? Ya, karena itu, ya, seorang hanya berkata saya beriman. Ya, dan dia boleh berkata insya Allah, yaitu dia ingin menjalankan iman itu, ingin menyempurnakannya insya Allah. Bukan dia ragu keimanannya, tidak. Iman meyakinkan, tapi karena amalan keimanan banyak. Ya, dia ingin menyempurnakan. Nah, dia tidak mungkin memastikan dirinya bisa melakukan semuanya. Karena itulah kata penulis, siapa yang berkata dia mukmin haqqan, mukmin hakiki, semua keimanan dia kerjakan. Iya. Maka ini mubtadi namanya, ahlul bidah. Dari mana dia Mastikan hal tersebut. Demikian pula kalau dikatakan dia mukmin di sisi Allah. Ini juga tidak diperkenankan. Kenapa? Siapa yang iman itu yang bermanfaat? Iman yang bermanfaat. Itu iman yang diterima di sisi Allah. Sekarang siapa yang menjamin keimanannya diterima? Siapa yang menjamin? Nabi yang menjamin amalan diterima. Nabi Ibrahim saja, ya setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Masih bermohon kepada Allah. Orang yang beriman disifatkan dalam Al-Quran, ya, apa namanya? Wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Hati mereka itu selalu khawatir, gelisah. Apakah amalan jadi terima atau tidak? Dan mereka kembali kepada Rabb mereka. Nah, ini orang yang beriman seperti itu. Baik. Karena itulah sisi yang kedua, kenapa boleh berkata saya mukmin insyaallah? Karena ini khawatir nanti dia merekomendasi apa namanya? Dia memastikan bahwa imannya sudah diterima. Ya, dan ini adalah hal yang dianggap sebagai pendusta. Dari mana dia memastikan? Ya, kemudian dari sisi lain, ya, para salaf membolehkan berkata, saya mukmin insyaAllah, ya, dari sisi tidak merekomendasi diri. Ya, sebab siapa yang memuji dirinya, merekomendasi dirinya, lengkap pada segala hal, diterima, dan itu merekomendasi diri. Dan kita dilarang untuk merekomendasi diri. Ya, jelas ya? Baik, maka ini beberapa sisi kenapa para ulama rahimahumullah menegaskan seperti yang disebut oleh penulis di sini. Jadi kata beliau, "Faman qala innahu mu'minun haqqan fa huwa mubtadi." Siapa yang berkata bahwa dia mukmin sebenar-benarnya, hakiki, dia ahlul bidah. Dari mana dia jamin? Dia sudah melakukan seluruh amalan keimanan. Demikian pula kalau dia berkata saya mukmin di sisi Allah. Wah, ini luar biasa ya, berarti dia sudah pastikan keimanannya diterima di sisi Allah. Para nabi saya, para rasul selalu hatinya apa? Khawatir. Ini dia pastikan diterima. Berarti luar biasa ya. Ya, karena itu oleh penulis, siapa yang berkata seperti itu, maka dia dianggap sebagai pendusta. Tapi kalau dia berkata saya mukmin kepada Allah, sampai situ saja dia kata, maka dia musyrik, insyaallah dia benar. Ya. Jelas ya? Kalau dia ingin tambah mukmin insyaallah, tidak ada masalah. Ya, atau arju anakuna mukminan, saya berharap saya adalah seorang mukmin, tidak ada masalah. Jelas ya? Jadi para ulama ketika menggunakan insyaallah saya berharap, itu bukan karena ragu dalam keimanan. Tidak ada yang meragukan. Orang beriman tidak ada yang ragu. Iya kan? Tapi amalan keimanan banyak. Ya, pokok-pokok cabang-cabang keimanan banyak. Tidak ada yang bisa menjamin imannya diterima. Dan tidak boleh merekomendasi diri sendiri. Akhirnya harus seorang itu mengatakan bahwa dia adalah mukmin insyaallah. Jelas ya? Dia kadang harus mengatakan dirinya mukmin insyaallah. Baik. Itulah pembahasan tentang apa namanya? Yang disebut oleh penulis di sini, penjelasan hakikat orang yang beriman. Ya, di dalam masalah ini menyimpang dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Jahmiyah. Ya, dan Murji'ah dan selainnya, yang mereka ini tidak membolehkan berkata insyaallah dalam keimanan. Dan ini ucapan kelompok Murji'ah. Sebab Murji'ah bagi mereka iman sempurna. Itu kelompok Murji'ah. Iman apa? Sempurna. Jadi tidak cocok pakai insyaallah bagi mereka. Iya. Dan ini sudah kita terangkan ya. Bahwa ini adalah ucapan yang batil. Iya. Dan ini juga bantahan terhadap kelompok Qullabiyah dan Asy'ariyah. Iya. Mereka mewajibkan istitna dalam iman. Tapi pewajiban dari sisi akibat yang akan datang nanti. Yang terjadi akan datang. Iya. Bila insyaAllah, yaitu bahwa dia nanti akan mati pada akan datang di atas keimanan. Dan ini memastikan seperti ini juga tidak diperbolehkan. Tidak dikenal di kalangan as-salaf. Ya, kalau as-salaf kadang berpendapat wajib istitna, itu di kondisi kalau dia khawatir merekomendasi dirinya. Maka dia wajib untuk apa? Mengatakan insyaAllah supaya dia tidak merekomendasi dirinya sendiri. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa seputar hakikat keimanan ini. Dan ini cabangnya dari pembahasan iman yang sudah berlalu. Kemudian beliau menyinggung beberapa sekte yang menyimpang. Ya, ini pembahasan sekte-sekte yang menyimpang. diterangkan oleh para ulama memang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Antara yang hak dan yang batil. Jadi seorang tidak cukup hanya mengenal kebenaran saja. Jelas ya? Dia juga harus mengenal yang batil. Iya. Mengenal yang batil. Karena supaya dia pandai membedakan antara yang manis dan pahit. Antara yang hak dan yang batil. Nah. Baik. Dan kita di dalam pelajaran-pelajaran ini. Ya banyak. Pada banyak pembahasan. Saya hanya menyinggung kelompok-kelompok. Ya. Akar-akar pemikiran yang menyimpang. Ya. Dan memang. Belakangan ini saya banyak. Kadang menyebut nama-nama tegas. Iya. Menyebut nama, menyebut orang. Dan itu di posisi yang diperlukan memang disebut. Dan itu konsekuensi dari apa? Pengajaran akidah yang benar. Iya. Agar supaya tidak terjadi ilbas. Nah, baik. Dan di sini disebutkan oleh penulis kelompok murjiah. Beliau mulai dengan kelompok murjiah. Kata beliau, wal murjiah itu mubtadi'atun dhullal. Kaum murjiah adalah ahlul bidah yang sesat. Ya. Apa itu murjiah? Apa hakikatnya? Murjiah itu secara bahasa. Ya. Dari kata irja, mengakhirkan. Dari kata mengakhirkan. Nah. Ya. Dan bisa juga irja itu bermakna diberi harapan. Kalau diberi harapan masih berjalan ya. Baik. Dan mereka dinamakan. Kelompok murjiah dinamakan murjiah. Karena mereka mengeluarkan amalan. Dari penamaan iman. Mereka katakan bahwa amalan. Tidak masuk di dalam iman. Itu dasar penyimpangan kelompok murjiah. Dan ini sudah kita bahas ya. Di pembahasan iman. Yang telah lalu. Ya karena itu ciri-ciri kelompok murjiah. Contoh, kalau dia berkata iman itu sekedar pengetahuan. Sekedar meyakini. Atau sekedar ucapan dengan lisan. Atau sekedar keyakinan dan ucapan lisan. Ini semuanya ucapan apa? Kelompok murjiah, sudah kita singgung ya. Ucapan Jahmiyah, Karramiyah, Al-Asyairah, dan ucapan murjiatul fuqaha. Empat. Demikian pula kalau dia katakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini juga ucapan apa? Murjiah. Demikian pula kalau dia berkata iman satu kesatuan tidak terbagi-bagi. Ya. Demikian pula dari ucapan murjiah tidak boleh berkata insyaAllah. Itu ucapan kelompok murjiah. Demikian pula dari ucapan kelompok murjiah bahwa orang yang beriman derajatnya tidak bertingkat-tingkat. Tidak berjenjang. Itu juga ucapan kelompok murjiah. Ya. Demikian pula dari ucapan kelompok murjiah. Ya. Mengatakan bahwa amalan masuk dalam iman, tapi dimasukkan majaz saja. Ini dari agak detail ya, syubhat murjiah di sini. Tapi itu juga ucapan murjiah. Iya. Demikian pula dari ucapan murjiah, mereka mengatakan bahwa kekafiran itu terbatas dalam pendustaan, dalam juhud, penentangan, dan istihlal saja. Dan dalam penghalalan. Dan ini ucapan kelompok murjiah. Jelas ya? Tambah banyak lagi ucapan-ucapan mereka, saya hanya globalkan di sini. Ya. Yang terjadi ya sejumlah pembahasan di kalangan orang-orang belakangan yang kurang mengerti akidah as-salaf jatuh di dalam pembahasan irja. Ya. Dan lucunya dia sudah jatuh dalam pembahasan irja. Ya. Tidak pula dia tahu bahwa dirinya jatuh dalam bidah murjiah. Itulah yang terjadi pada Ali Hasan Al-Halabi. Banyak dari tulisan-tulisannya. Dia jatuh di dalam pemahaman irja. Pemahaman murja. Tapi dia tidak sadar dirinya. Ya, tentang hal tersebut. Bermain-main. Di dalam. Apa namanya. Membolak-balik ucapan as-salaf. Di dalam pembahasan. Baik. Kemudian kelompok berikutnya. Jadi itu tentang murja. Bid'ah dan kesesatan mereka. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan Al-Qadariyah. Kata beliau, wal qadariyatu al mubtadi'atu dhullal. Faman ankara minhum anna Allah azza wa jalla ya'lamu ma lam yakun qabla an yakun fahuwa kafir. Kelompok qadariyah adalah mubtadi', ahlul bidah yang sesat. Barang siapa di kalangan qadariyah yang mengingkari bahwa Allah azza wa jalla mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum itu terjadi, dia adalah kafir. Qadariyah sudah kita terangkan ya hakikatnya, orang-orang yang mengingkari takdir. Dan kelompok qadariyah terbagi dua, ada qadariyah nufah dan ada qadariyah musbatah. Kalau bahasa lainnya terbagi dua, ada qadariyah dan ada jabriyah. Qadariyah yang biasa itu qadariyah nufah namanya. Kalau jabriyah itu disebut qadariyah juga, tapi qadariyah musbatah atau musbitah. Jelas ya? Itu penamaan-penamaan untuk kelompok qadariyah. Nah, kita sudah berlalu di pembahasan takdir kemarin tentang pembagian sekte qadariyah. Iya. Bidah dan kesesatan sekte qadariyah. Nah, orang-orang qadariyah ya banyak ya dari kesesatannya telah kita sebutkan. Dari mengingkari ilmu Allah, mengingkari penulisan. Dari mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk, perbuatannya sendiri, ciptaannya sendiri, kehendaknya adalah ciptaannya sendiri. Ya. Itu dari ucapan kelompok Murjiah. Kelompok Qadariyah. Ya, demikian pula orang Jabriyah mengatakan bahwa hamba majbur ya, secara zahir batin atau secara batin walaupun zahirnya tidak, itu semuanya ucapan kelompok Jabriyah. Masuk dalam kesesatan Qadariyah. Yang ketiga, ukuran sekte Qadariyah yang dianggap kafir. Nah, ini diingatkan oleh penulis di sini. Siapa Qadariyah yang dianggap kafir itu? Itulah Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah. Ya, kalau dia tahu, dia katakan bahwa Allah sebelum perkara itu terjadi Allah tidak tahu, maka ini kafir hukumnya, keluar dari Islam. Jelas ya? Dan sudah berlalu di tingkatan keimanan kepada takdir, kita terangkan bahwa dari keimanan kepada takdir kita mengimani segala yang ditakdirkan tidak keluar dari ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang tidak akan terjadi, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya. Allah mengetahuinya. Dan ini semuanya sudah berlalu pembahasannya. Tapi yang disebut oleh penulis di sini, ukuran yang dikatakan kafir, ini yang berjalan di kalangan as-salaf. Dan sekali lagi dari pentingnya buku ini, ya beliau menukil kesepakatan ya, apa yang beliau temui dari para as-salaf. Iya. Baik. Karena itu qadariyah ukurannya kalau dia mengingkari ilmu maka dikafirkan. Mengingkari ilmu maka dia dikafirkan. Itu ukuran qadariyah yang dikafirkan. Baik, berikutnya sikap terhadap sekte Jahmiyah. Kata beliau rahimahullah, wa annal jahmiyata kuffar. Sungguhnya kaum Jahmiyah adalah kafir. Ya, pertama hakikat sekte Jahmiyah. Siapakah Jahmiyah itu? Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan As-Samarqandi At-Tirmidzi. Dia ini muncul di awal abad kedua. Nah, sebab Jahm bin Safwan ini meninggal pada tahun 128 Hijriah. Iya. Ini kelompok Jahmiyah. Kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kesatan sekte Jahmiyah, pembahasan yang kedua. Kesatan mereka banyak. Sudah berlalu ya. Dalam nama-nama dan sifat, Jahmiyah adalah pemimpin kelompok Mu'attilah. Dalam nama-nama dan sifat. Ya. Dalam pembahasan takdir, Jahmiyah adalah Jabriyah kelas ekstrim. Dalam pembahasan iman, Jahmiyah adalah Murji'ah paling ekstrim. Di pembahasan apa? Iman. Sampai Fir'aun, Iblis juga mukmin bagi mereka. Sebagaimana yang telah lalu. Iya. Kemudian dari kesatan kelompok Jahmiyah, dia mengingkari Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dari kesatuan kelompok Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Iya. Akan datang lagi ucapan-ucapan lainnya dari kelompok Jahmiyah. Dan dari kesatuan kelompok Jahmiyah juga, mereka mengatakan bahwa sorga dan neraka itu akan sirna, tidak kekal. Dan dari kesatuan kelompok Jahmiyah, iya, mereka mengingkari Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ya, jadi luar biasa Jahmiyah ini ya. Ya, hampir semua kesatuan dia miliki. Ya, dia masuk di pembahasan apa saja, menyimpang kelompok Jahmiyah ini. Ya, bahkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ini Jahmiyah yang menjadi racun untuk semua kelompok. Kelompok menyimpan apapun itu pasti ada terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah. Gara-gara bergaul dengan siapa? Jahmiyah ini. Mu'tazilah menyimpang, terpengaruh dengan Jahmiyah. Asy'ariyah menyimpang, ada pengaruhnya dari Jahmiyah. Kullabiyah, Maturidiyah. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim di dalam Nunianya, walida taqassamati tawa'ifu qawlahum wa tawarathuhu irtha disahmani lam yanju turran min qawlihim siwa ahli al-hadithi wa syi'ati al-Qur'ani. Nah, kata beliau, karena itulah kata Ibnu Al-Qayyim, kelompok-kelompok yang menyimpang ya setelah Jahmiyah ini saling membagi-bagi ucapan kelompok Jahmiyah. Saling dia warisi, seakan-akan warisan yang sangat berharga. Ya. Tidak ada satu kelompok pun, kata Ibnu Al-Qayyim, yang selamat dari kejelekan Jahmiyah ini. Semuanya terpengaruh dari Jahmiyah. Kecuali satu saja. Ya, Ahlul Hadith dan pengikut Al-Quran. Itulah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mereka selamat dari kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang. Baik. Di sini penulis menjelaskan bahwa Jahmiyah adalah kafir. Ya, hukum kekufuran terhadap keyakinan Jahmiyah. Sebab ini memang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang kafirnya kelompok Jahmiyah. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, pembahasan berikutnya, sikap terhadap agama Syiah Rafidhah. Wa anna Rafidhah rafadul Islam. Kaum Rafidhah adalah menolak keislaman. Ya, hakikat agama Syiah, ya, mereka ini disebut Syiah ya. Dan Syiah kalau diitlakkan, itu di kalangan orang Syiah, maksudnya Syiah, Rafidhah. Nah, Itna Asyariyah. Dikatakan mereka Rafidhah karena mereka menolak, yarfud, menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Ya. Jelas ya? Ditolak oleh Zaid bin Ali bin Husain dari Imam Ahlul Bait. Ya. Jadi mereka menolaknya, maka ya, kata Zaid, kalian telah menolakku, pergilah kalian. Kalian adalah Rafidhah. Semenjak itulah mereka disebut apa? Dengan penamaan Rafidhah. Nah, ini kelompok Syiah. Ya, kesesatannya banyak sekali. Antaranya mengatakan Al-Quran itu kurang. Iya. Mengatakan bahwa Al-Quran itu ada yang apa namanya belum tercatat, ditafsirkan oleh para imam 12 mereka. Nah, dan diantara keyakinan mereka juga, ya, mereka di pembahasan sifat-sifat adalah kelompok Jahmiyah. Dan mereka mengatakan bahwa iman itu adalah kenal iman, yang dimaksud dengan keimanan itu kalau dia kenal imamnya, pemimpinnya, dan mencintai pemimpin. Karena itu rukun Islam mereka, salah satunya adalah apa? Mengakui keimaman. Itu rukun Islam mereka. Ya, di syahadat mereka, mereka tambah. Harus mengakui bahwa Ali adalah wali Allah. Juga mereka meyakini para sahabat semua kafir. Dan dari kelompok, keyakinan kelompok Syiah, mereka yakini imam 12 mereka. Iya, imam 12 mereka yang mereka anggap imam, itu ma'asum. Selamat dari dosa. Bahkan imam 12-nya tahu yang gaib. Bahkan imam 12-nya tidak pernah salah. Tidak pernah lupa. Tahu semua ilmu. Bayangkan. Tahu semua apa? Ilmu. Bahkan imam 12-nya tidak bisa mati. Kecuali kalau mereka sendiri yang mau mati. Ya. Dan ini ada di buku-buku kelompok Syiah. Ya. Jelas ya? Ada di buku-buku kelompok Syiah. Ada keyakinan bada, mengatakan bahwa Allah baru tahu. Ini sama dengan kelompok Qadariyah. Ya Allah sudah tetapkan sesuatu, tapi setelah itu Allah berubah pikiran. Ini naudzubillah ya. Jadi Imam 12 itu ada yang misalnya imamnya ini sudah ditetapkan jadi pemimpin. Allah berubah pikiran, imamnya meninggal. Ya, dibuat meninggal saja karena Allah berubah apa? Berubah pikiran. Nah, ini tidak diucapkan keyakinan yang seperti ini kecuali orang-orang Yahudi yang mengucapkannya. Sebab memang asal Syiah ini Abdullah bin Sabah orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Iya. Baik, dan banyak lagi ya dari penyimpangan kelompok Syiah. Yang ketiga, agama Syiah bertolak belakang dengan keislaman. Tidak ada seorang imam pun yang mengatakan Syiah itu sejalan dengan Islam. Iya. Semua imam ahli sunnah mengatakan bahwa kelompok Syiah bertentangan dengan apa? Islam. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa kelompok Syiah madhab kelima dalam Islam, ya, ini orang perlu diperiksa ke rumah sakit. Ya, mungkin ada hal yang apa? Aneh pada dirinya. Ya, sebab orang yang mengucapkannya ini kadang dianggap tokoh agama, kadang dianggap apa? Punya pengetahuan. Tapi na'udzubillah, mengucapkan kalimat tidak pernah diucapkan oleh para imam. Karena itu Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya. Para a'immah tidak ada yang mengatakan bahwa Syiah Rafidhah yang di atas keislaman. Semuanya menjatuhkan vonis bahwa mereka ini bertolak belakang dari keislaman. Dan ini yang disebut oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah, nukilan kesepakatan dari ulama yang dilihat di berbagai negeri. Semuanya berkata bahwa Syiah Rafidhah bertolak belakang dengan apa? Keislaman. Ya, kalau ada yang berkata bahwa kelompok Syiah adalah Muslim, adalah Islam, hanya orang yang tidak tahu Syiah atau dia tidak tahu Islam. Ya, dua kemungkinan saja. Nah, baik. Kemudian berikutnya, kata penulis, wal khawariju murrab. Ini sikap terhadap sekte khawarij. Ya. Hakikat sekte khawarij. Khawarij itu, ya, dari kata kharij ya, orang yang keluar. Nah, mereka dikatakan khawarij, dasarnya mereka keluar terhadap Utsman bin Affan, melakukan kudeta terhadap Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali dan mengafirkan Ali. Dan juga dikatakan khawarij, karena mereka keluar dari jemaah kaum muslimin. Keluar dari jemaah kaum muslimin, keluar dari sunnah. Maka disebut sebagai kelompok khawarij. Iya. Kesesatan kaum khawarij, di antara kesesatan mereka, iya. Karena itu dikatakan murrab di sini ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka seperti itu, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti apa? Anak panah keluar menembus sasarannya. Itulah kaum khawarij. Dari pemikiran kaum khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar adalah apa? Kafir. Ini sudah berlalu ya. Jadi mereka katakan pelaku dosa besar adalah kafir, halal darahnya, dan di akhirat nanti kekal dalam neraka. Ya. Dari pemikiran kaum khawarij, mengingkari syafaat terhadap pelaku dosa besar. Dari pemikiran kaum khawarij, iman cuma satu kebagian. Tidak apa? Tidak berpisah-pisah di pembahasan iman. Dari keyakinan kaum khawarij, boleh kudeta terhadap pemerintah yang zalim, pemerintah yang fasik. Dan dari pemikiran kaum khawarij, mengafirkan seluruh penguasa yang zalim. Iya, itu pemikiran kaum khawarij. Dari pemikiran kaum khawarij, mereka menganggap ya, kaum muslimin yang ada jatuh dalam dosa itu diperlakukan seperti orang kafir, dihalalkan darahnya, hartanya. Ya, kalau antum lihat orang-orang khawarij di mana? Di Aljazair sana, yang mereka naik di atas gunung. Ya. Naik di atas gunung. Itu menculik. Kaum muslimin diculik. Kemudian dijadikan sebagai tawanan perang. Dijadikan budak-budak para perempuannya. Ya, perhatikan ya, kaum khawarij ini. Pikirannya luar biasa. Ya. Jadi demikian. Mereka memperlakukan kaum muslimin, menghalalkan darahnya. Ya. Sedemikian rupa. Baik. Kemudian, dari apa? Pemikiran kaum Khawarij, siapa yang menyelisih Al-Quran dengan amalannya atau dengan pendapat, langsung dikafirkan. Iya, langsung dikafirkan. Dari pemikiran kaum Khawarij juga, mereka tidak memandang ada hukum potong tangan. Iya, sebab mereka anggap kalau ada potong tangan, berarti dosanya gugur. Itu tidak sejalan dengan pemikiran kaum Khawarij. Pelaku dosa besar kafir bagi mereka. Karena itu mereka ingkari hukum potong tangan. Demikian pula mereka mengingkari hukum rajam. Iya, kaum Khawarij. Mengingkari hukum rajam. Demikian pula mereka mengatakan bahwa perempuan yang haid wajib untuk mengqadha salat. Wajib untuk mengqadha salat. Itu juga dari pemikiran kaum Khawarij. Baik, banyak lagi ya dari pemikiran-pemikiran mereka. Itu garis-garis besarnya. Baik. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 81. Kekufuran keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kata beliau, man za'ama wa man za'ama anna Al-Quran makhluk fahuwa kafirun billahi al-azim kufran yanqulu anil millah wa man syakka fi kufrihi mimman yafham fahuwa kafir. Kata beliau, siapa saja yang menyangka bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia telah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Siapa saja dari kalangan orang paham yang ragu akan kekafiran tersebut, maka dia juga dianggap kafir. Ini saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama, jenis kekafiran pada keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jenis kekafirannya, dia adalah kekafiran yang mengeluarkan dari apa? Keislaman. Dan ini saya sudah terangkan ya di pembahasan Al-Quran Kalamullah kemarin. Dan saya terangkan apa sebab-sebabnya. Kenapa dikatakan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikatakan kafir keluar dari Islam. Itu sudah berlalu penjelasannya. Pembahasan yang kedua, hukum orang yang ragu terhadap kekufuran orang yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Ya, salah satu pembatal Islam di kalangan para ulama adalah orang yang ragu terhadap kekafiran orang yang kafir. Itu salah satu pembatal keislaman. Maka siapa yang ragu terhadap kekafiran kaum Jahmiyah ini yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, siapa yang ragu kepada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ini artinya dia ragu terhadap kekafiran, dia dianggap kafir juga. Jelas ya? Baik. Dan ini adalah pembahasan di pembatal-pembatal keislaman dimaklumi. Ya, dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan syarat pemahaman dalam penegakan hukum kekafiran. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Atau tadi ya di sesi sebelumnya. Ada empat syarat pengafiran. Dan harus hilang empat penghalangnya. Ya, karena itu takwil, yaitu harus dibangun di atas pemahaman. Ya, harus ada pemahaman yang benar. Ya, maka kalau dia paham, lalu dia ragu, dikafirkan kalau dia paham. Tapi kalau dia memang jahil, dia ragu karena dia jahil, maka ini lain lagi masalahnya. Ya, lain lagi masalahnya. Karena itu perhatikan ya, ibarat-ibarat para a'immah di dalam menjatuhkan hukum, itu sangat detail sekali. Sangat detail sekali. Iya. Baik. Kemudian penulis berpindah kepada sekte Jahmiyah yang lainnya. Ya. Nah. Rupanya kemudian reformasi itu bukan istilah sekarang saja. Dari dulu juga terjadi. Ya. Jadi orang-orang Jahmiyah ini ketika mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Awal kali muncul wah itu disikat habis oleh para ulama. Ya. Sehingga Jahm bin Sofwan ini dipenggal mati. Ya. Dan guru dari Jahm bin Sofwan, ya, Ibn Ja'ad, itu juga dipenggal mati oleh Khalid Al-Qasri. Dipenggalnya di mana? Dipenggalnya ketika Idul Adha. Jadi Khalid Al-Qasri ini gubernur. Ya, dia naik ke mimbar setelah khutbah. Wahai kaum muslimin, silakan kalian berkurban dengan kurban-kurban kalian. Adapun saya, ya saya akan berkurban dengan Ja'd bin Dirham ini. Ya, karena dia mengatakan Allah bukan Khalilullah, dia katakan Al-Quran itu makhluk, maka disembelihlah dia. Dia sembelih di depan kaum muslimin. Nah ini baru pemimpin namanya. Ya. Sebab orang yang seperti ini memang harus disembelih di halayak umum. Supaya jadi pelajaran, jangan sampai ada yang mengikuti apa? Bid'ahnya. Iya. Kalau sekarang ini, na'udzubillah. Orang-orang lebih besar kesatannya dari ini pun, ya tetap saja bercokol, berkeliaran di sana-sini. Oh, itu wajar silam pendapat. Ya. Ya, itu wajar. Kita harus, apa namanya, saling menghargai. Toleransi. Iya. Dalam kerusakan, toleransi. Iya. Jelas ya? Saling menghargai pendapat. Ya. Tapi kalau giliran, orang-orang kafir menyerang Afghanistan, ya, menyerang Filistin, orang Yahudi menyerang Filistin, ya, berbuat kerusakan di Irak. Wah, begitu kaum muslimin melakukan perlawanan, wah itu teroris. Ya, membela diri teroris. Tapi membantu kaum muslimin, wah itu apa? Menjadi polisi dunia. Ya, menjaga perdamaian. Memerangi terorisme. Ini terbalik-balik ya. Ya. Kalimat-kalimat di masa ini. Karena itu pemerintah seperti itu keadaannya. Ditutup pintu itu. Supaya jangan sampai terbuka bid'ah ini. Maka begitu kelompok Jahmiyah ini muncul. Lalu diperingatkan bahayanya oleh para ulama. Tapi menjadi fitnah pada suatu masa. Nah, di masa Bishr al-Marisi, Daud bin Abi, apa namanya, di masa Ibn Abi Duat. Ya, ini tokoh-tokoh mereka ya. Mereka berhasil dekat ke penguasa. Ya, maka dia bisikkanlah ke telinga penguasa, ya, bid'ah Al-Quran makhluk. Ya, dan dia gambarkan ke penguasa bagusnya buku-buku Yunani itu, buku-buku filsafat. Sehingga di Baghdad dibuat penerjemahan filsafat itu. Mulailah masuk kejelakan di tengah kaum muslimin. Akhirnya sampai penguasa, khalifah, menjadikan madhab Jahmiyah ini sebagai madhab resmi yang harus di apa? Diikuti. Diujilah para ulama. Ya. Ujian-ujian. Ada yang dicambuk, dipenjara, ada yang dibunuh. Nah, Imam Ahmad disiksa di tiga generasi pemerintahan. Tapi setelah itu muncul jalan keluar. Iya. Pada khalifah yang keempat, ya, akhirnya dia sadar bahwa Imam Ahmad benar. Ya, semenjak itu berjayalah ahli sunnah. Nah, itulah bid'ah. Seperti itu keadaannya. Kalau dia muncul, ya munculnya nanti sebentar. Kalau ahli sunnah, ya, pasti akan tetap dijayakan oleh Allah. Jelas ya? Karena itu tidak perlu khawatir. Ya, kalau ada dari bidah-bidah dimunculkan, apalagi kalau kedustaan-kedustaan saja, biasa saja. Ya, tidak akan lama. Suatu kebatilan, suatu kedustaan itu tidak akan lama. Ekornya pendek. Sebentar lagi akan habis. Akan kelihatan. Nah, demikian. Maka begitu berjaya ahli sunnah, orang-orang Jahmiyah mulai bersembunyi. Tidak berani lagi berkata Al-Quran apa? Al-Quran makhluk. Nah, mulailah mereka menjadi politikus. Nah, inilah reformasi yang mereka lakukan. Nah, di antara reformasinya, jadi kalau mereka ditanya, ya, apa Al-Quran itu makhluk atau tidak? Jawabannya, saya tawakuf. Ya, saya berdiam diri, tidak ada pendapat. Ya, jelas ya? Ini ucapan Jahmiyah juga, cuman cari celah. Ya. Akhirnya dipakai bahasa lain lagi. Ya. Al-Quran, saya membaca Al-Quran, itu adalah makhluk. Ya. Kalau ahli sunnah dengar, dia membaca Al-Quran, makhluk. Oh iya betul. Sebab perbuatan hamba membaca adalah apa? Adalah makhluk. Tapi maksud dia tidak. Maksud dia yang dia baca adalah apa? Adalah makhluk. Jadi dia cari kalimat-kalimat yang bersayap. Maka setelah itu muncullah dua pecahan kelompok Jahmiyah lainnya. Satu kelompok disebut dengan nama Al-Waqifah. Dan kelompok yang lainnya disebut dengan nama Al-Lafdiyah. Nah, inilah yang di pembahasan yang ke-82. Sikap terhadap kelompok Al-Waqifah. Kata penulis rahimahullah. وَمَنْ شَكَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ fawaqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq fahuwa jahmi wa man waqafa fil qur'an jahilan ulima wa budd wa lam yukaffar. Iya. Kata beliau, siapa saja yang ragu terhadap tentang kalam Allah Azza wa Jalla, lalu dia tawakuf. Ragu, lalu dia tawakuf. Tawakuf tentang hal itu dalam keadaan ragu, yaitu dia berkata, saya tidak tahu bahwa kalam Allah adalah makhluk atau bukan makhluk. Berarti dia adalah seorang jahmiyah. Ini hukumnya ya, di kalangan ulama. Ya. Dia ragu, tawakuf. Oh, ini jahmiyah. Sebab ini bukan perkara yang apa? Perkara dikatakan samar. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Itu keyakinan lebih terang dari matahari di siang bolong. Iya. Tiba-tiba dia berkata, oh saya tawakuf. Ada apa tawakuf kayak ini? Ini tidak cocok ya. Karena itu Imam Ahmad dan selainnya dari para imam, kalau ada yang berkata saya tawakuf, langsung dia berkata, itu jahmiyah. Kelompok al-waqifah. Ya sampai Imam Ahmad berkata, al-waqifah syarrun minal jahmiyah. Waqifah ini lebih jelek daripada kelompok jahmiyah. Sebab jahmiyah lebih gentle dia. Ya. Al-Quran makhluk, terang-terangan. Kalau ini tidak, dalam dirinya makhluk, tapi di depan, oh saya tawakuf. Saya apa? Tawakuf. Iya. Baik. Dan tidak seperti ini, jalan orang yang mengenal kebenaran. Karena itu Imam Ahmad memberikan hukum, maka dia adalah jahmi. Nah, kemudian kata beliau, وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا. Kalau dia tawakuf, ya, tentang Al-Quran, karena dia jahil, kalau dia jahil hukum, ulim, maka dia diajari, dan ditabdi, dianggap sebagai halul bidah. Ya, sebab ini melakukan bidah besar. Walam yukaffar, dan tidak dikafirkan, sebab dia jahil. Tapi tetap dihukumi bidah, ya, sebagai ahlul bidah. Ya. Kalau dia setelah diajari, dia rujuk, dia kembali, maka selesai masalah. Baik, jadi ini pembahasan tentang hakikat tawakuf dalam masalah kalamullah. Dan di sini dua keadaan orang yang tawakuf dalam pembahasan kalamullah. Dibagi dua oleh penulis. Tawakuf yang pertama, dia tawakuf memang ragu atau dia tahu hakikat. Dia sembunyikan madhabnya, maka ini dihukumi jahmiyah. Tawakuf yang kedua, kalau dia tawakuf dalam keadaan jahil, maka ini tidak dikafirkan. Ya, diajari. Ya, tapi dia dianggap masuk ke dalam golongan ahlul bidah. Ya, tapi kalau dia sudah belajar, dia tahu, dia rujuk, maka selesai masalah. Baik. Berikutnya, halaman 83. Sikap terhadap kelompok al-lafdiyah. Ini pecahan kelompok jahmiyah yang lainnya. Lafdiyah. Kenapa dikatakan lafdiyah? Tuh kita baca dulu ya. Kata beliau, wa man qala lafdi bil qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Awil qur'anu bil lafdi makhluk fahuwa jahmi. Siapa saja yang berkata lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk, atau Al-Quran dengan lafadku adalah makhluk, maka dia adalah jahmi. Dia adalah jahmi. Saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, hakikat kelompok lafdiyah. Ya, kelompok lafdiyah ini seperti yang saya sebut, ini pecahan dari kelompok apa? Jahmiyah. Hakikatnya jahmiyah mereka. Iya. Cuma dia pakai bahasa yang bersayap. Nah. Dibedakan antara khalqi af'alil ibad. Perbuatan hamba adalah makhluk. Itu jelas. Perbuatan hamba adalah makhluk. Dan kalam Allah adalah kalam Allah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan apa? Makhluk. Perbuatan hamba membaca Al-Quran, makhluk. Tapi hamba yang membaca Al-Quran, yang terbaca adalah apa? Kalam Allah. Si hamba menghafal Al-Quran, perbuatannya menghafal adalah apa? Makhluk. Tapi yang terhafal adalah apa? Al-Quran, bukan makhluk. Karena itu, kata para ulama, as-sautu sautul qari, wal kalamu kalamul bari. Suara orang yang membaca, suaranya si pembaca. Ya. Tapi yang terbaca adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta. Jelas ya? Inilah keyakinan ahli sunnah. Maka diambil lafzi, ketika dia berkata, lafadku dengan Al-Quran, nah, dua kemungkinan. Lafadku, mungkin yang dia maksud perbuatannya membaca. Kalau perbuatannya membaca adalah makhluk, itu benar ya? Benar. Ya. Tapi ketika dia berkata, lafdi bil Quran yang dia inginkan, Al-Quran yang dia baca adalah makhluk. Nah, ini persis dengan keyakinan apa? Keyakinan kelompok Jahmiyah. Jelas ya? Karena itu di sini ya, hukumnya terhadap kelompok lafdiyah ini langsung ditegaskan. Siapa yang berkata lafadzku di Al-Quran adalah makhluk, atau dia berkata Al-Quran dengan lafadzku adalah makhluk, maka dia adalah apa? Jahmi. Imam Ahmad sampai berkata, siapa yang berkata lafadzku di Al-Quran adalah makhluk, dia adalah Jahmiyah. Siapa yang berkata lafadzku di Al-Quran bukan makhluk, dia adalah ahlul bidah. Ya. Sepintas lalu orang berpikir, loh kok bisa seperti itu? Berkata makhluk kena, berkata tidak makhluk kena juga. Iya. Kalau dia berkata lafadzku di Al-Quran makhluk, Jahmiyah. Kalau dia berkata lafadzku di Al-Quran bukan makhluk, ahlul bidah. Iya. Kalau dia berkata lafadzku di Al-Quran makhluk, itu dari kelompok Jahmiyah. Yang dia maksud Al-Quran yang dia baca, ya itu adalah apa? Makhluk. Dan itulah sikapnya kelompok Jahmiyah. Kalau yang dia maksud lafadzku dengan Al-Quran, saya melafadzkan perbuatanku membaca Al-Quran, ya, perbuatanku membaca Al-Quran bukan makhluk. Nah, ini juga ahlul bidah. Sebab perbuatan hamba adalah makhluk, perbuatan hamba. Siapa yang berkata perbuatan hamba bukan makhluk, itu ahlul bidah. Jelas ya? Yang jelas ini kalimat-kalimat ditutup oleh para imam. Di pembahasan akidah, tidak boleh ada kalimat bersayap seperti ini. Iya. Harus jelas semuanya. Harus terang. Iya. Harus terang. Dan inilah orang-orang yang apa namanya terdidik dengan akidatus salaf. Ya semuanya dalam keadaan jelas dan terang. Ya Allah musta'an. Selesai sudah ya pembahasan tentang kelompok al-lafdiyah. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah kepada penjelasan ciri-ciri ahlul bidah. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah. Qala Abu Muhammad. Berkata Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad ini? Abdurrahman ibn Abi Hatim. Wa sami'tu abi, dan saya dengar ayahku berkata. Ini dari Abu Hatim saja ya. Wa alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlul bidah adalah mencela ahli athar, pengikut jejak Nabi dan para salaf. Itu ahli athar namanya. Ini pembahasan yang pertama ya. Tanda ahlul bidah secara umum adalah mencela ahli hadis. Ahlul bidah di mana-mana, tidak ada yang suka kepada ahli hadis. Tidak ada yang suka kepada siapa? Ahli hadis, tidak ada yang suka kepada para ulama. Ya. Karena itu sudah menjadi ciri pengikut sunnah. Dia cinta kepada ulama, ahli sunnah. Karena itu Imam Ahmad di masanya, dikatakan siapa yang cinta kepada Imam Ahmad, dia di atas sunnah. Bukan karena Imam Ahmad maksum, tidak. Tapi karena Imam Ahmad ini adalah lambang orang yang membawa sunnah. Maka cinta kepada beliau itu kecintaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan dirinya ahli sunnah, iya, dia membela sunnah, menyebarkan sunnah, tapi dia mencela para ulama, iya. Mencela Syekh Rabi misalnya, mencela Syekh Muqbil. Nah, maka ini adalah ciri bahwa dia adalah apa? Ciri bahwa dia adalah ahlul bidah. Iya. Ini ada di dalam buku-buku salaf. Ini manhaj dan tarikat mereka, jalan mereka di dalam menghukumi. Kemudian kata beliau, wa alamatuz zanadiqa tasmiyatuhum ahlas sunnah hasyawiyah yuriduna ibtal al-athar. Pembahasan yang kedua, tanda orang-orang zindiq. Ya, tanda orang-orang zindiq adalah menamai ahli athar dengan sebutan hasyawiyah. Iya. Kaum rendahan, tidak penting. Nah, ini terjadi pada orang-orang liberalisme, orang-orang apa namanya orientalis. Ya. Mereka kalau melihat kepada ulama, orang yang paham hadis, oh dipandang rendah. Ya, tidak usah sebut ayat, tidak usah sebut hadis. Ayat itu sudah tertulis dalam Al-Quran, semua orang bisa baca. Ya, hadis sudah ada di buku-buku hadis. Mereka merendahkan. Ya, mereka ingin membatilkan apa? Athar-athar. Dan ini ciri ahlul bidah. Apa tanda kelompok Jahmiyah? Ini pembahasan yang ketiga. Kata beliau, wa alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnah musyabbihah. tanda kaum Jahmiyah menamai ahli sunnah dengan sebutan musyabbihah. Ya. Sudah berlalu ya di pembahasan nama dan sifat. Ahli sunnah pertengahan antara kelompok Mu'attilah dan kelompok apa? Musyabbihah. Mu'attilah salah satunya Jahmiyah. Iya. Jelas ya? Jadi kelompok Mu'attilah mengatakan ahli sunnah musyabbihah dan kelompok musyabbihah mengatakan ahli sunnah Mu'attilah. Sebaliknya. Ya. Karena mereka berada di tengah-tengah. Itulah ahlul bidah, selalu seperti itu. Menggelari ahli sunnah dengan gelar sembarangan. Baik, kemudian berikutnya wa alamatul qadariyah, ini tanda sekte qadariyah. Tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah. Tanda qadariyah dalam mereka menamakan ahli sunnah ahli athar dengan sebutan mujabbirah, yaitu kelompok jabriyah. Ya, karena ahli sunnah pertengahan antara qadariyah dan antara apa? Jabriyah. Jadi kelompok qadariyah mengatakan ahli sunnah jabriyah dan kelompok jabriyah mengatakan ahli sunnah apa? Qadariyah. Iya. Kemudian kata beliau wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahli sunnah mukhalifah wa nuqsaniyah. Ini pembahasan yang kelima, tanda sekte murji'ah. Tanda kelompok murji'ah dalam menamai ahli sunnah dengan sebutan mukhalifah, kaum yang gemar menyelisihi, dan nuqsaniyah, kaum yang mengandung kekurangan. Ya, kenapa disebut ahli sunnah seperti itu? Iya. Sebab ahli sunnah mengatakan bahwa iman, kalau seorang jatuh dalam dosa besar, imannya berkurang. Imannya berkurang. Jelas ya? Bisa berkurang. Karena itu mereka katakan nuksoniyah. Ya. Oh, bagi ahli sunnah, dosa tidak bermasalah. Dia tetap iman. Kalau begitu, ahli sunnah ini dikatakan orang yang gemar menyelisihi. Jelas ya? Digemar menyelisihi. Nah, ini penamaan-penamaan batil dari ahlul bidah. Baik. Kemudian berikutnya wa alamatur rafidhah tasmiyatuhum ahlas sunnah nasibah. Ini tanda kaum rafidhah. Tanda kaum rafidhah adalah menamai ahli sunnah dengan sebutan nasibah. Dengan sebutan apa namanya? Nasibah. Iya. Dua ya di sebagian cetakan disebut nabita wa nasibah. Ini kurang ya di cetakan kita. Ya, ditambah di situ tasmiyatuhum ahlas sunnah nabitatan wa nasibatan. Ya, nabita artinya kaum yang baru muncul. Nasibah adalah orang yang menancapkan permusuhan terhadap ahlul bait. Ahli sunnah dalam sikap terhadap sahabat pertengahan antara kelompok rafidah dan kelompok nasibah. Ya. Jadi Syiah rafidah mengatakan ahli sunnah nasibah. Sebaliknya kelompok nasibah mengatakan ahli sunnah apa? Ahli sunnah rafidah. Jelas ya? Karena ahli sunnah menghormati semua sahabat. Termasuk ahlul bait. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya. Ya, kita di sini hanya menyimpulkan saja. Ya, ciri-cirinya disebut oleh penulis. Ahlul bidah yang menyelisih itu semua yang sudah berlalu. Ini ciri-cirinya. Ahlul bidah. Mereka jatuh di dalam bidah-bidah ini karena menyelisih keyakinan yang sudah berlalu. Ya. Kemudian kata beliau. Wala yalhaqu ahla sunnah illa ismun wahid. Wa istahil. Anta jama'ahum hadhil asma. Padahal tidak ada yang mengikut kepada ahli sunnah kecuali satu nama saja. Mustahil bila ahli sunnah mengumpulkan seluruh nama tersebut. Ya mustahil ya ahli sunnah satu. Ya, sikapnya, keyakinannya. Lalu namanya banyak sekali. Ya, dinamakan hasyuiyah, musyabbihah, mujbirah, nuqsaniyah, nabita, rafidah, qadariyah. Macam-macam penamaan. Tidak mungkin itu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa itu hanya gelar-gelar yang disebutkan oleh ahlul bidah yang tidak senang. Ya, sama dengan manusia di masa ini. Ya, kalau orang belajar benar, ya, belajar hak, Al-Quran dan As-Sunnah, belajar tauhid, nah, nanti kamu Wahabi. Ya, dianggap apa? Wahabi. Kalau dia mulai iltizam, memelihara jenggot, tidak isbal, oh ini ciri teroris. Ya, ciri teroris. Ya, na'udzubillah ini gelar-gelar diucapkan oleh orang-orang yang apa namanya tidak mengenal kebenaran, ya sembarangan diucapkan terhadap siapa yang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian penulis rahimahullah menjelaskan tentang muamalah dengan ahlul bidah. Dan ini sebenarnya pembahasan panjang ya, muamalah ini perlu diluaskan, hanya saja waktunya sudah sempit. Iya. Kalau Abu Muhammad berkata Abu Muhammad. Ini saya poinkan tiga pembahasannya. Yang pertama, isolasi terhadap ahlul bidah. Berkata Abu Muhammad, yaitu Ibn Abi Hatim, wasami'tu abi wa Aba Zur'ata ya'murani bihijrani ahli zayyi wal bidah yughallabani fi dhalika ashadda taglib. Kata beliau, dan saya mendengar ayahku dan Abu Zur'ah keduanya memerintah, iya, untuk mengisolasi penganut penyimpangan dan bidah, dan menyikapi, dan mereka menyikapi hal tersebut dengan sikap yang sangat keras. Iya, jelas ya, ini sikap para imam, isolasi terhadap ahlul bidah. Yang ada adalah keras terhadap ahlul bidah. Iya. Kalau dia sudah jelas bidahnya, terang bidahnya, maka diterangkan bidah tersebut. Tegas terhadap bidah. Tegas terhadap bidah. Iya. Nah, ini penegasan ahli sunnah dalam hal ini adalah hal yang dimaklumi. Nah, apalagi kalau dia adalah seorang penuntut ilmu baru, ya, maka kewajibannya dia menjaga dirinya. Ya, dia selamatkan dirinya. Dia selamatkan dirinya. Jelas ya? Adapun pertimbangan maslahat dan mafsadat. Kemudian pertimbangan ini ahlul bidah kapan diberi hikmah, kapan dikerasi, kapan tidak. Itu terkait dengan orang yang memiliki ilmu. Ya, adapun para pemula, orang yang baru belajar, maka kewajibannya dia menjaga diri dari segala bidah. Ya, dan menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, wayungkirani wada'al kutub bira'yin fi ghairil athar. Ini pembahasan yang kedua, hukum penulisan buku yang tidak dibangun di atas athar. Ya, keduanya Abu Hatim Abu Zur'ah mengingkari penulisan buku-buku dengan ra'yi. Jadi perbaiki di terjemahannya, bukan ta'yi, pakai ra'yi, pakai r. Dengan ra'yi. Iya. Figiri athar. Pada selain athar. Ya, ra'yi itu pendapat pribadi. Bidah. Nah, boleh meletakkan buku menulis dengan pendapat pribadi. Dengan bidah. Tidak ada athar. Karena itu ciri ahli sunnah dalam menulis. Itu perlu dengan athar. Ayat, hadith. Hah? Itu ciri mereka. Dalam mengingkari bidah. Di dalam menulis buku. Ya, tanpa sekali. Dalil-dalil. Ayat, hadith, athar dari as-salaf. Ucapan as-salaf. Ucapan para ulama. Mereka bawakan. Ya, tentang hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, wayan hayani. Dan ini pembahasan yang ketiga. Sikap terhadap ahlul kalam. Wayan hayani an mujalasati ahlil kalam. Wa nadari fi kutubil mutakallimin. Wayakulani la yuflihu sahibu kalamin abada. Keduanya juga melarang duduk-duduk dengan ahlul kalam. Ini orang-orang yang belajar filsafat. Sebab ini penyakit. Ahlul kalam ini. Iya. Dan dilarang melihat ke dalam buku-buku mereka. Iya. Dilarang melihat ke buku-buku mereka. Nah, ini terhadap pengikut sunnah seperti ini keadaannya. Tidak melihat ke buku-buku ahlul bidah. Iya. Adapun rincian boleh melihat ke buku ahlul bidah untuk membantah. Ini untuk orang yang berilmu. Kalau dia baru belajar, oh saya mau lihat ini. Ahlul bidah ini dia mau bicara apa? Ya. Ini bagaimana caranya? Dicelakakan dirinya. Begitu dia baca, pusing sendiri. Ya. Mending kalau dia pusing sendiri. Kalau begitu dia baca, menyimpang bersama ahlul bidah itu, apa yang dia lakukan? Iya. Karena itu, kalau baru belajar, ya, yang paling penting menjaga keselamatan diri. Menjaga keselamatan diri. Nah, tidak usah pikir jadi pahlawan. Nanti kesiangan pula jadi pahlawan. Baik. Kemudian kata beliau, wayakulani, dan keduanya berkata, tidak akan beruntung. Ahlul kalam tidak akan beruntung selama-lamanya. Siapa yang mempelajari ilmu kalam, tidak akan beruntung. Sebab ilmu kalam ini akan menambah dia keraguan. Ya, ilmu kalam ini akan membuat dia kurang pengagungannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dia belajar ilmu kalam, itu akan membuat kesombongan pada dirinya. Dia belajar ilmu kalam, dia pasti tidak puas terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Selalu saya jadi mau nanya, kenapa, bagaimana, kok bisa seperti itu? Itu kebiasaan ahlul kalam. Karena itu orang yang belajar ilmu kalam tidak beruntung selama-lamanya. Ya. Dan ini diingatkan oleh para ulama, rahimahumullah. Baik, yang terakhir di sini ditutup oleh penulis dan kita beri tajuk warisan ilmu akidah. Ya, setelah Ibnu Abi Hatim meriwayatkan akidah ini dari ayah dan Abu Zur'a, ya, maka Ibnu Abi Hatim berkata, qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yaitu Ibnu Abi Hatim, wa bihi aqulu ana. Ya, demikian pula saya berkata seperti itu. Jadi apa yang telah berlalu, pembahasan yang sudah berlalu, itulah ucapanku. Yang saya ucapkan dengan lisanku, saya yakini di dalam hatiku. Saya yakini dalam hatiku. Nah, yang meriwayatkan dari Abu Hatim dalam buku ini, namanya Abu Ali Ibnu Hubeish Al-Mukri. Dia juga berkata, wabihi akulu, demikian pula yang saya ucapkan. Qala syaikhuna Ibnu al-Mudaffar wa bihi aqulu, dan berkata guru kami Ibnu al-Mudaffar, ya, ini Al-Lalakai yang berkata, ya, Ibnu al-Mudaffar gurunya berkata, demikian pula saya berkata, wa syaikhuna ya'ni al-musannif Al-Lalakai, si penulis, penulis buku juga berkata, wa bihi aqulu, demikian pula saya ucapkan. Dan At-Turaifi yang meriwayatkan dari Al-Lalakai juga berkata, wabihi akulu, demikian pula yang saya ucapkan. Dan guru kami As-Silafi, jadi perbaiki harokatnya, bukan As-Salafi tapi As-Silafi, di bahasa Arabnya yang keliru, Silafi. Ya, itu ada tiga nisbat, ada Salafi, Silafi, ada Silfi, terbeda ya semuanya. Ini Silafi nisbat kepada seorang alim terkenal di masanya. Nisbat untuk seorang alim yang terkenal di masanya. As-Silafi berkata, wa bihi aqulu, demikian pula yang saya ucapkan. Ya, ini kita memetik darinya dua pelajaran berharga yang saya poinkan di pembahasan. Yang pertama, akhlak dan akidah para guru itu berpengaruh pada muridnya. Iya. Nah, ya, kalau dia duduk berguru kepada orang-orang yang baik akidahnya, ya, maka akhlak dan akidah guru itu berpengaruh juga pada murid. Murid berkata, itu pula yang saya yakini. Itu pula yang saya yakini. Nah, baik. Karena itulah, dari hal yang wajar, ya, murid itu mengikuti gurunya, ambil tabiatnya. Iya. Karena itulah, seorang ketika menuntut ilmu, hendaknya dia memilih guru yang bagus, agar supaya dia belajar ilmu yang benar dan akhlak yang mulia. Dia belajar dari guru tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, mewarisi akidah as-salaf. Ya. Sini kita lihat ya bagaimana mereka mewarisinya. Ya, mengambilnya dari guru, si murid mengambil lagi dari gurunya, si murid mengambil lagi dari gurunya. Mereka mewarisi. Jadi kerjaan sebenarnya dalam ilmu itu mudah. Hanya mengambil warisan. Mengambil apa? Warisan. Iya. Bukan buat jalan sendiri. Nah, kalau bikin jalan sendiri itu yang bahaya. Jelas ya? Cukup seorang mewarisi. Mengambil warisan. Nah, maka inilah jalan orang-orang yang menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan akidah ini. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Kemarin saya ingin ingatkan ya, waktu kita menjamak sholat, saya lupa. Kita kemarin jamak sholat maghrib dan apa? Isya. Itu memang dibolehkan kalau kondisi hujan, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, cuman yang saya lihat, setelah jamak sholat kemarin, ya, tidak ada yang sholat sunnah lagi. Atau sedikit yang sholat sunnah. Nah, dan ini keliru ya. Sholat sunnah tetap disyariatkan. Jadi kita ada dua sholat sunnah. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah apa? Isya. Ya, kalau ingin sholat sunnah setelah dijamak, dia sholat sunnah dua rakaat dulu untuk maghrib. Setelah itu sholat sunnah lagi dua rakaat untuk apa? Untuk isya. Iya. Jelas ya? Baik. Demikian ketentuannya. Dan itu yang tampak dari zahir hadith-hadith. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di tempat saya, sebagian masyarakat, mata pencariannya menebang pohon, kemudian diolah menjadi papan dan lainnya. Apa harta dari hasil kayu ilegal haram? Ya, yang dia tebang ini, pohon yang mana? Kalau memang hutannya hutan dilarang, milik orang, atau dilarang oleh pemerintah, tidak boleh untuk hal itu ya. Iya. Harus dia mengambil dari kayu, dari batang kayu yang legal, yang resmi, yang ada izinnya. Nah, yang masyarakat di sana pahami adalah halal karena hutan lepas. Ya saya nggak tahu, mungkin saja itu pemahaman sebagian orang. Ya, tapi kalau ya yang dilihat adalah ketentuan pemerintah. Kalau dia anggap hutan lepas nggak ada masalah. Ya kalau pemerintah mengizinkan hal tersebut. Di kami yang mengisi kajian salaf adalah murid Abdul Hakim Abdad. Sementara belum ada ustaz lain. Bolehkah kami mengikuti kajian ustaz tersebut? Ini saya untuk masa sekarang ini saya tidak bisa mengatakan antum ikut saya karena tidak ada lagi guru yang mengajari kecuali dia. Di masa sekarang ini gampang sekali orang belajar. Iya. Gampang sekali orang belajar. Mau belajar apa saja mudah. Jelas ya? Karena itu saya tidak menasihatkan untuk hadir di majelis-majelis seperti Abdullah bin Abdad. Ini dari orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Iya. Karena itu siapa yang merupakan murid-muridnya apalagi di atas pemikirannya, maka saya tidak menasihatkan untuk belajar kepadanya. Menjelaskan kepada kami tentang kisah Harut dan Marut. Kisah yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini perlu pembahasan ya di buku tafsir. Iya. Dan saya ada tafsir ayat sudah berlalu di surah Al-Baqarah tentang ayat ini. Ya, coba dibaca saja di sana. Sebab ini panjangnya uraiannya. Apa nasihat Ustaz terhadap kami yang bergelut di dunia pasar? Yang kita mengetahui bahwa pasar adalah tempat yang kurang baik dan ikhtilat yang ada dan lain-lain. Memang Rasulullah bersabda bahwa syarrul biqa indallah aswaquha. Ya, tempat yang paling jelek di sisi Allah adalah pasar-pasarnya. Itu tempat yang paling jelek. Nah, karena itu orang berada di pasar dia seperlunya saja. Iya, dan bukan dilarang seorang ke pasar. Dan bukan dilarang seorang berdagang di pasar. Boleh saja. Tapi dia tahu keadaan dan kedudukan pasar. Ya, karena di pasar kadang terjadi transaksi riba. Terjadi saling menipu. Ya, terjadi hal-hal yang diharamkan. Maka kalau dia menjaga dirinya sesuai dengan ketentuan syariat, iya, bersih dalam jual belinya, maka itu tidak ada masalah. Adapun adanya ikhtilat di pasar, itu tidak berpengaruh. Sebab ikhtilat yang seperti itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Iya. Sebab itu ikhtilat yang tidak bisa dihindari. Siapa yang bisa menghijab pasar? Ada yang bisa menghijab? Hah? Pasarnya dihijab. Iya. Dibuat dua pintu. Dihijab. Semua pasar lorongnya dihijab. Ini tidak masuk akal menghijab pasar. Sama kalau mau menghijab jalan ini. Ini jalan orang ikhtilat lewat laki-laki perempuan. Ya, siapa yang mau menghijab jalan? Jelas ya? Makanya di kaidah fikih disebut sesuatu syaqqat taharruz, sulit dihindari, itu dimaafkan yang seperti itu. Dimaafkan. Jelas ya? Baik. Ini ada yang bertanya tentang Yuski termasuk di kelompok mana? Ya. Yang punya adik ginanjar ini ya. 165. Ya, ini dari madhab Ahlul Bidah modern. Ya, yang mengadopsi berbagai pemikiran menyimpang. Ya. Dan Hari Gidanjar sendiri, dia tidak mengatakan dirinya ustaz. Ya, jadi kalau dia sudah mengatakan dirinya, ya bukan orang yang paham agama, ngapain dia bicara-bicara masalah agama? Ya, jelas ya? Karena itu penerapan-penerapan sebagian orang di masa ini, tidak ada ilmu yang diajarkan. Hanya retorika saja, pandai bicara. Ya. Kalau pandai bicara saja, itu tidak cukup. Ya. Dan memang ini modal pandai bicara, memang modal bisa mengumpulkan banyak orang. Fir'aun itu jago bicara, Fir'aun. Ya. Saking hebatnya dia berpidato, hebatnya dia berbicara, ya dia bisa mengelabui kebenaran dengan satu kalimat saja. Sudah jelas-jelas. Tukang sihirnya Fir'aun semua masuk Islam. Harusnya kan Fir'aun sudah KO. Ya. Tukang sihirnya semuanya sudah masuk Islam. Mengakui kebenaran Nabi Musa. Fir'aun menenangkan kaumnya dengan satu kalimat saja. Dia katakan, oh rupanya Nabi Musa inilah yang mengajari kalian sihir. Gampang saja dia tenangkan. Nah itu, uslub Fir'aun ada di mana-mana. Retorika itu tidak cukup. Harus diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan ilmu. Oh ada nangis-nangis di dalamnya. Oh sekarang itu membuat orang menangis, itu ada kursus tersendirinya di masa kini. Ya, ada kursusnya. Cara membuat orang menangis. Ya, mau jadi artis, harus pandai acting menangis. Ya. Jadi harus tahu cara menangis kayak bagaimana, apa yang dihadirkan. Ya. Kalau dia tahu itu, maka dia akan melihat orang membuat menangis kayak gimana. Karena itu Ibnul Qayyim menyebut, tangisan itu ada 12 jenis lebih. Tangisan. Ya. Dan yang bagus itu, kalau menangis karena Allah itu yang bagus. Jelas ya? Menangis karena Allah, menangis karena tobat, nah itu bagus. Kalau menangis terharu, ya itu enggak ada masalah lah, wajar. Tabiat manusia. Jelas ya? Tabiat manusia, menangis karena terharu. Baik. Ya, dan pemerintah Malaysia lebih bagus ya, menyikapi SK ini. Ini dilarang di Malaysia. Ya, di Indonesia ini, yang apa namanya, ini kadang-kadang banyak dari golongan-golongan masih berkeliaran. Sebagaimana di Malaysia dilarang kelompok Syiah. Dilarang kelompok Syiah. Ya, dan ini bukan membanding-bandingkan ya, cuman sebagian tempat kadang lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, ini kalau ada kelompok yang seperti ini di Saudi Arabia, ya, ini pasti sudah dimasukkan ke mahkamah. Kalau ada yang pemikiran seperti ini. Jadi kalau ada yang pemikiran menyimpang, oh itu boleh diajak, ditarik ke pengadilan. Ya, dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa? Pemikirannya yang menyimpang. Nah, bolehkah ucapan bagi yang banyak orang yang telah meninggal dunia dengan kata almarhum? Ya, tidak boleh ya mengucapkan seperti itu. Sebab kalau dikatakan almarhum, dia pastikan. Ini orang sudah dirahmati. Tapi harusnya dia ucapkan, rahimahullah. Dia doakan semoga Allah merahmatinya. Ya, itu. Tapi kalau dikatakan almarhum, itu dia pastikan. Ini sudah dirahmati. Jelas ya? Dan tidak boleh memastikan itu. Apakah di Suriah itu jihad? Ya, memerangi Bashar Assad ini dan memerangi kafirannya, ya itu adalah jihad ya. Adalah bagian dari jihad. Terhadap penduduk Suriah membela diri, jihad terhadap negara yang lainnya. Kalau diizinkan oleh pemerintahnya, tidak ada masalah. Ya, akan hal tersebut. Tapi ingat dengan syarat diizinkan oleh pemerintah. Pemerintah di negaranya. Apakah tergolong sama pahala jihad antara mati dalam keadaan di medan pertempuran dan mati dalam mempertahankan harta dan perang? Dua-duanya disebut syahid di dalam hadis. Ya, maka itu adalah kemuliaan. Nah, dan dimaklumi bahwa kemuliaan jihad di medan tempur, membela agama, menghadapi orang-orang kafir, pahalanya, keutamanya lebih banyak disebutkan dalam nas-nas. Apakah MUI, Majelis Ulama Indonesia termasuk pemerintah? Bagaimana kalau MUI mengeluarkan fatwa-fatwa masalah agama? Apakah boleh diikuti atau tidak? Ya, pertama menganggap dia pemerintah atau tidak ini pembahasan ya. Sebab boleh saja orang mengatakan Majelis Ulama Indonesia dia bikin majelis-majelis lain lagi mengatakan mengatasnamakan Indonesia. Jelas ya. Tapi kalau dia dihitung di pemerintahan, maka ini bergeraknya di fatwa saja. Dan fatwa bukan harus, bukan suatu yang mengikat. Apalagi kalau di fatwa tersebut ada fatwa yang apa? fatwa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau fatwanya benar, maka apa yang diakui oleh pemerintah itu harusnya menjadi rujukan. Iya, itu harusnya menjadi rujukan. Kalau fatwanya sesuai dengan dalil. Tapi yang disayangkan, kadang MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang perlu dikritisi. Iya, seperti misalnya mereka keluarkan ciri-ciri Wahabi. Ya, ini sudah masuk di dalam membela sebagian kelompok. Ya, sebab sebagian orang menuduh sebagian yang lainnya. Akhirnya orang yang di atas sunnah dituduh dengan Wahabi. Nah, dan sifat-sifat disebut Wahabi itu perlu diperhatikan. Benarkah sifat itu ada pada orang yang dituduh atau tidak? Baik. Seperti yang kita ketahui, banyak ikhwah yang sering mengikuti kepada satu guru saja. Sehingga setiap guru tersebut bilang A, semuanya bilang A. Mereka tidak mendengar guru yang lain. Ini tidak benar ya, dalam belajar tidak seperti itu. Guru itu bukan maksum. Iya. Guru bukan maksum. Yang diambil dari guru, apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru berucap suatu, tanya apa dalilnya. Tanya apa dalilnya. Jelas ya? Baik. Karena itu kita memilih guru, itu kewajiban kita belajar. Cari guru yang bagus sifat-sifatnya. Kewajiban dalam belajar. Tapi guru itu tidak semuanya diambil ucapannya. Tidak ada yang diambil semua ucapannya. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang lainnya mungkin benar, mungkin salah. Bagaimana pendapatnya tentang Wali Songo yang ada di Jawa? Banyak dari orang meminta syafaat kepada para wali tersebut. Mendatangi kuburannya dan minta doa. Ini dari kesyirikan yang dilarang. Iya. Syafaat hanya dimohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diminta dari orang yang hadir mampu untuk hal itu. Adapun yang mati, meminta syafaat kepadanya, itulah kesyirikan kaum musyrikin. Mereka meminta syafaat kepada penghuni kubur, minta syafaat kepada jin-jin, kepada para nabi, kepada malaikat. Ya, dan itulah kesyirikan mereka yang disebut di dalam Al-Quran. Apa boleh membaca buku-buku Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas? Karena semakin banyak karya beliau yang beredar di toko-toko buku. Saya tidak menasihatkan untuk membaca dan mendengarkan apapun dari apa Ustadz Yazid Jawas ini. Sebab dia ini adalah seorang hizbi yang dikenal menyimpang dari jalan as-salah. Iya. Dan seorang penuntut ilmu, dia belajar buku-buku salaf saja. Buku salaf banyak, buku salaf itu. Mau belajar buku akidah, Masya Allah. Mau baca buku salaf saja, tidak habis umur itu baca. Buku salaf. Ya. Kok menyibukkan diri baca buku-buku dari orang yang apa? Menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Betul bahwa alul bidah itu, tidak semua ucapannya keliru. Ya. Tapi seorang penuntut ilmu, bagaimana dia bedakan antara yang salah yang benar? Iya. Dan bukan nasihat. Kalau dikatakan, silakan kamu baca ambil yang benarnya saja. Ya, bagaimana caranya saya jatuhkan seorang ke dalam perkara, mungkin dia akan memperoleh apa? Bahaya-bahaya dari apa yang dia baca. Dia tidak pandai membedakannya. Ya, karena itu dalam hal yang seperti ini, sikap para ulama adalah melarang. Iya. Untuk hal tersebut. Ini pertanyaannya, kalau nulis pertanyaan, hurufnya besar-besar, supaya bisa dibaca. Bagaimana hukum KPR rumah? Ya dilihat bagaimana bentuknya. KPR-nya bagaimana bentuknya, kemudian dilihat dia transaksi sama siapa. Itu perlu dipertimbangkan. Tolong jelaskan apa yang disebut hizbi. Iya. Apa yang dimaksud hizbi? Siapa itu hizbi? Siapa yang keluar dari sunnah? Baik. Siapa yang keluar dari sunnah? Keluar dari jalan salaf. Maka itu disebut hizbi. Iya. Dan siapa yang keluar dari jalan salaf, membangun loyalitas di atas kesalahannya, loyalitas dan kebencian, itu juga disebut hizbi. Iya. Ciri-ciri hizbi ya. beraneka ragam, gemar berpecah, kemudian gemar berpikir sendirian, dan ciri dari ciri-ciri hizbi juga menjelekkan para ulama. Ya, Syekh Mukbil menyebut rukun hizbi ada 3. Pertama berdusta, yang kedua sering mengelabui. Ya. Nah, kemudian yang ketiga sering menyamar-nyamarkan. Sering menyamar-nyamarkan. Baik. Nah, ini pembahasan tentang hizbi, siapa hizbi. Itu juga di pembahasan buku akidah lengkap ya. Kalau selalu ikuti insya Allah akan tampak jelas. Ya, masalah ini. Apakah TV Roja adalah ahli sunnah? Boleh belajar dari mereka? Ya, saya sudah berulang kali berkata, jangan dengar Radio Roja, jangan melihat ke TV Roja. Ya. Mereka bukan orang-orang yang menyuruh kepada jalan ahli sunnah yang benar. Nada ahli sunnah mengundang Ali Hasan Al-Halabi. Masih bekerja sama dengan murid-murid Abu Hasan Al-Misri. Ya. Nada dari ahli sunnah bergempangan dengan Khiyat Turat. Bergempangan dengan takfirin. Itu bukan dari sifat ahli sunnah. Baik. Ini sudah berulang kali saya ingat. Apakah ada ucapan ruh terhadap jasad ketika dicabut? Ucapan ruh terhadap jasad ketika dicabut. Ini pertanyaan kenapa bisa muncul? Iya. Kok bisa berpikir? Ya, mungkin dia berpikir yang bertanya ini. Kalau jasad ruh saya keluar, dia apa namanya? Ya, berucap apa kepada jasadnya? Selamat tinggal ke atau sampai jumpa lagi atau bagaimana dia ucapkan? Ya. Dan ini semuanya hal yang tidak penting ya. Ya, di pembahasan kita jangan masuk hal-hal yang seperti ini. Seorang berpikir yang terjadi saja. Hal-hal yang gaib jangan seorang berpikir dalamnya. Bisa menyesatkannya nanti. Ya. Bagaimana hukum mencium Al-Quran setelah membacanya? Ini tidak diperbolehkan ya. Dan itu dari bidah, tidak dilakukan oleh as-salaf. Mereka setelah membaca Al-Quran, dia cium mushafnya. Tidak. Kita diperintah mengagungkan Al-Quran. Tapi dengan cara yang syar'i. Sepanjang Nabi dan para sahabatnya tidak melakukan, maka tidak boleh seorang melakukan hal tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Memberikan kepada kita semua petunjuk untuk selalu mempelajari as-sunnah. Selalu mempelajari buku-buku akidah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari sebagai hal yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.